اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. Bagaimana dengan orang sudah tua belum pernah nikah, meninggal dunia, apakah dia masuk neraka? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mengikut sunnahku maka dia bukan umat. Kalau bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti tidak diakui sebagai muslim. Kalau tidak muslim berarti kafir, masuk neraka. Siapa yang orang yang mengingkari nikah lalu hidup dengan free sex? Nikah itu hukumnya tidak wajib. Wajib bagi yang mampu. Tapi ada orang yang justru haram menikah, karena dengan menikah dia menyiksa perempuan. Laki-laki maaf cakap yang kena penyakit. Maka kalau tidak betul-betul sehat tak boleh menikah. Berobat dulu baru nikah. Jangan nikah itu coba-coba. Laki-laki yang sakit biologis menikah dengan perempuan, disiksanya perempuan itu, maka sirat taklik perempuan boleh menuntut ke pengadilan. Jika suami, jika saya tidak memberikan nafkah zahir dan batin selama 3 bulan lamanya, lalu datang ke pengadilan, itu mana? Nah, jadi kalau dia tidak menikah, apa sebabnya? Mungkin dia sakit, mungkin dia merasa yang tidak, yang masuk neraka itu menolak syariat nikah. Nikah tidak ada gunanya. Oh, itu kafir, masuk neraka. Jadi jangan hukumkan semua asal tak menikah masuk neraka. Nah, hadis faman raghiba an sunnati falaysa minni sahih, tapi pemahamannya banyak yang tak sahih. Indonesia mayoritas agama Islam. Sudah 50 tahun merdeka kita disuguhkan oleh pemerintah bank konvensional. Di mana peran para umat Islam khususnya ulama? Ulama sudah berusaha menjelaskan, maka berdirilah bank muamalat. Umat Islamnya tak sadar, tak mau. Seandainya 100% umat Islam, pertumbuhan bank syariah paling besar se-Indonesia, Riau termasuk. Tapi baru 7%. 7%. Yang 93 itu padahal kita muslim terbesar negeri Melayu. Jadi umat sudah disiapkan, ulama sudah berkumpul, dibuat bank muamalat, bank menuju bank Islam. Umatnya tak sadar-sadar. Saya sedih ulama hanya bicara hal-hal kecil saja, tak ubahnya seperti para ulama membangun pondasi, pemerintah masang atap seng bocor, ustaz setiap hari bersihkan lantai tapi atapnya bocor dan air tak bisa main pukul rata. Kalau dipukul rata ustaz hanya bicara kecil, kita sudah bahas ekonomi. Dr. Mustafa Umar sudah berusaha Riau bebas riba. Ini kalau ngomong begini main pukul rata, ini tak mengikuti perkembangan. Apa yang dilakukan Ustaz Mustafa Umar? Seandainya umat ini paham, maka sudah berubah. Aceh, bank daerah sudah dirubah. 2 bank daerah di Indonesia sudah berubah menjadi konversi ke bank syariah. NTB, karena kebetulan gubernurnya ulama, doktor lulusan Al-Azhar, Tengku Tuan Guru Baja. Aceh sudah berubah. Jadi ini main pukul rata semua ustaz tak betul. Bahwa ada ustaz yang sibuk dengan khilafiyah-khilafiyah, betul. Tapi jangan pukul rata sebagian ustaz. Ikuti perkembangan baik-baik. Jangan bilang orang tak berbuat. Kenapa orang demo hanya untuk menurunkan seorang Ahok? Kenapa tidak esensi yang semestinya lebih? Sedang menurunkan itu aja tak turun-turun. Sudah sebegitu ramainya orang tak turun, apalagi kalau tak demo. Seandainya tak ada aksi damai itu, mungkin tersangka pun tidak. Nah, jadi tidak memandang dengan pandangan yang universal. Saya masalah menjawab pertanyaan ini yang sesuai saya jawab, tapi yang tidak saya bantah. Kenapa ulama tidak duduk bersama di Indonesia untuk berjuang segera? Sudah duduk bersama. Dari kalangan Ustaz Habib Rizik Habaib Dari kalangan Nahdlatul Ulama banyak yang menyokong, walaupun sebagian tidak. Dari kalangan Muhammadiyah, dari kalangan Salafi, Ustaz tidak semua Salafi menolak aksi damai. Ustaz Razaitun Rasmin itu Salafi Wahdah Islamiyah. Jadi dia pun berkotak-kotak juga di dalam, duduk bersama. Jadi kalau dikatakan tidak, oh ada. Alumni Madinah di situ ada, alumni Mesir ada, alumni Indonesia ada, alumni Timur Tengah ada. Dalam proses kegelisahan bapak, kegelisahan ibu, kegelisahan umat Islam. Kenapa kita tidak bahas ekonomi? Kenapa kita tidak bahas yang prinsipil? Kenapa hanya sibuk dengan Ahok? Betul, tapi menyepelekan masalah kecil juga tak betul. Yang betul saya betulkan, yang perlu dikoreksi saya koreksi. Bagaimana orang-orang tarekat Naksabandia berdiam diri di surau? Apakah itu ada dalam ajaran Islam? Berdiam dirinya berapa hari? Apakah seumur hidup dia berdiam diri di situ? Tidak. Ada istilahnya 10 hari, ada yang 40 hari. Tuan Kelipah, Tuan Syekh yang mengajar. Kalau Tuan Syekh tak datang, digantikan oleh staf penggantinya. Pengganti itu dalam bahasa Arabnya khalifah. Orang Melayu payah menyebut khalifah. Siapa tu? Tuan Kelipah. Tuan Kelipah, yo, apa yang kalian buat waktu bersuluk itu? Apa isi suluk itu? Selama bersuluk itu kami tak boleh lepas wudhu, Pak Ustaz. Wudhu saja. Nah, ada dalilnya. Kita disuruh berwudhu terus. Apa lagi? Kami disuruh berpakaian putih saja. Nabi suka pakaian putih, sunnah. Kami tak boleh putus dari zikir. HP mati, putus kontak. Berapa hari? 10 hari. Lalu apa makna suluk itu? Pelatihan. Suluk itu tak lebih tak kurang dari pelatihan. Bahwa ada dalam suluk pelecehan seksual, kasus oknum. Jangan main generalisir, pukul rata. Itu kemarin Pak Ustaz pelecehan seksual, ada seorang tokoh Naksabandia sampai masuk koran, kasus oknum. Kalau kita beli jam Rolex satu palsu, apakah semua jam Rolex palsu? Kalau kita beli HP satu rusak, apakah semua HP rusak? Generalisir adalah sikap yang tidak objektif. Saya memahami itu sebagai pelatihan. Pelatihan bagaimana menjaga wudhu, pelatihan menjaga bagaimana selalu pakaian putih, pelatihan supaya hati selalu berzikir. Tuan Kelipah, sehari pertama berapa zikirnya? Sikit betul, 5.000 Pak Ustaz. 5.000 hari pertama. 5.000. Artinya apa? Supaya hatinya lekat berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diharapkan selesai itu bukan diajarkan meninggalkan dunia, hanya mesti diluruskan. Setelah selesai pelatihan 10 hari itu, dia tetap lagi jual gula, tetap jual beras. Tapi waktu sebelumnya dia timbangnya curang, setelah itu timbangannya tidak lagi curang, jujur. Kenapa jujur? Karena ketika dia mau nimbang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selama ini berasnya tak dicuci bersih, masukkan saja rice cooker, tuangkan air, masak. Setelah itu dia cuci bersih, karena diajarkan wudhu. Bukan meninggalkan dunia. Nah, jadi pahami dengan baik. Bagus ini pertanyaan, supaya jangan orang suuzon dengan pelatihan-pelatihan. Saya tak setuju lah namanya suluk. Oke, tak usah pakai suluk, pelatihan. Hadirilah tabligh akbar Maulid Nabi Muhammad bersama Ustaz Abdul Somad di Musalla Babus Salam, Jalan Serai, Labuh Baru Timur, hari Selasa, 13 Desember 14 Rabiul Awal, ba'da maghrib, sambung dengan isya berjamaah. Bagaimana cara menyadarkan keluarga kita jika masih dalam keadaan lalai dengan dunia? Ajak pengajian. Pengajian tak mau Pak Ustaz. Belikan buku. Buku tak dibacanya Pak Ustaz. Kasih MP3. MP3 tak didengarnya Pak Ustaz. Ajak dengan orang sakit. Sudah dengan orang sakit, dia tak juga. Ajak dengan orang mati, tetap juga tak peduli. Mati aja lah dia. Kasih buku. Ajak pengajian. Dengarkan MP3. Tengok orang sakit, tengok orang mati. Biasanya salah satu mengenang. Bagaimana cara duduk tasyahud dalam salat sunat? Mazhab Syafi'i, asal tasyahud akhir, duduknya tawarruk. Tawarruk diambil dari kata warik. Warik artinya maaf, pantat. Tawarruk menempelkan pantat ke lantai. Mau satu rakaat, mau 2 rakaat, mau 3 rakaat, asalkan tasyahud akhir pantat menempel ke lantai, namanya tawarruk, itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali, enggak. Kalau tidak ada tasyahud awalnya, duduknya iftirash. Iftirash diambil dari kata firash. Firash artinya karpet. Kenapa disebut iftirash? Menjadikan tapak kaki kiri jadi karpet. Duduk di bawah, di atas tapak kaki kiri. Tasyahud awal. Salat subuh, salat Jumat, salat tahiyatul masjid, salat 2 rakaat, maka tasyahud akhirnya duduknya seperti tasyahud awal menurut mazhab Hambali. Itu sudah lama. Kenapa heboh baru sekarang di Pekanbaru? Karena mazhab Hambali baru masuk ke Pekanbaru belakangan. Saya tak berubah. Dari dulu saya tetap duduk tawarruk. Sekarang banyak yang bingung tawarruk apa iftirash. Kalau tak salat sunat aja lah. Oh, itu tak betul. Bagaimana kalau mendepositukan uang di bank syariah? Termasuk haram, Pak Ustaz. Dalam bank syariah itu, jangan sebut deposito. Ini dia tidak paham bank syariah. Karena tak pahamlah bertanya. Okey, baik. Akadnya 2. Akadnya mudharabah atau wadi'ah. Kalau wadi'ah, titip saja. Dia tak akan bertambah. Titip. Wadi'ah namanya. Kalau mudharabah, dia akan diputar. Diputar mendapatkan keuntungan dari mudharabah. Maka di awal itu ini akadnya mau apa? Wadi'ah atau mudharabah? Nah, jangan deposito namanya. Apa bedanya Muhammadur Rasulullah dengan Muhammadar Rasulullah? Muhammadur Rasulullah. Kalau tidak ada apa-apa di belakangnya, Muhammadu. Tapi kalau ada apa-apa di belakangnya, bisa Muhammada. Contohnya, ra'aitu Muhammadan. Saya berjalan dengan Muhammad. Marartu bi Muhammadin. Kalau tak ada apa-apa, ja'a Muhammadun. 6 SKS. Di pusat bahasa. Saya dosen bahasa Arab. Sekarang sudah berhenti. Sekarang ngajar hadis saja. Muhammadun. Tak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa di belakangnya, ra'aitu Muhammadan. Kalau jadi objek. Kalau pakai huruf jar, marartu bi Muhammadin. Itu yang tak ada dalam bahasa Inggris. I see Muhammadun. I am walking with Muhammadun. Muhammadun coming. Dalam bahasa Arab ada Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun. Mohon BM9FR menghalangi mobil lain. Terpenjara mobil lain gara-gara saya. Itu adalah bahasa Arab. Jadi kenapa Muhammadar? Karena ada anna. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada ustaz melarang. Jangan Muhammadar. Apapun yang terjadi Muhammadun. Ustaz Jahil bin Bahlul bin Goblok. Kenapa dia bisa jadi ustaz? Menyesatkan itu. Dalla wa adalla. Belajar dulu bahasa Arab. Tidak boleh Muhammadar. Semua harus Muhammadun. Ini orang sesat menyesatkan. Belajar dulu bahasa Arab. Ada namanya fa'il. Fa'il itu marfu. Ada namanya maf'ul. Maf'ul itu mansub. Ada namanya majrur. Majrur itu kasrah. Ashadu anna Muhammada. Allahu. Allahu. Allahu. Allahu. Ada lagu Allahu. Ketika masuk inna. Inna Allah. Ha. Inna Allah wa malaikatahu. Bagaimana kalau seorang ulama membuat pesantren, mengembangkan pesantren, menerima sumbangan dari orang kafir, hari tanu ngasih duit ke pesantren. Saya salut dengan Madura. Madura memang hebat orang Madura. Langsung kumpul semua kiai-kiai, persatuan ulama Madura menolak bantuan dari orang kafir. Mana hadis tak boleh ketika perang Uhud? Saat perang Uhud ada orang-orang mau membantu perang, mau ngasih kuda, mau ngasih macam-macam. Ya Rasulullah, ini ada banyak bantuan. Kata Nabi, siapa mereka? Bani Qainuqa. Siapa mereka? Bani Qainuqa. Mau ngapain mereka? Mereka mau kasih bantuan perang Uhud. Kalau kita terima bantuannya, kita menang. Ada kuda, ada tombak, ada panah, ada pedang. Kita bantuan dari Bani Qainuqa. Aslamu, apakah mereka masuk Islam? Tidak. La nasta'inu bil musyrikin liqitalil musyrikin. Kita tidak minta bantuan. Kita tidak boleh menerima bantuan orang kafir untuk memerangi orang kafir. kiai-kiai, ustaz-ustaz yang menerima bantuan orang kafir, dia sudah menjual agamanya. Karena orang kafir itu menolong, ada apa-apa di belakangnya. Paling tidak diam, walaupun tidak melawan, bagaimana diam, disumpat mulut itu. Ya. Alhamdulillah, tokoh Riau masih ada yang tak bisa disumpat mulutnya. Datuk kenapa tidak mau masuk ke dalam sistem? Kenapa tak mau? Saya datang di silaturahim ke rumahnya karena takut salah ngomong, salah bicara. Bicara adat Melayu, kita tak paham adat, nanti salah. Saya ini tak paham berbicara adat Datuk Tuan. Bagaimana ini adat-adat Melayu? Kenapa tak mau masuk ke dalam sistem? Kenapa tidak memperbaiki dari dalam? Minum dia. Apa maksudnya? Kalau mulut berisi air, payah nak bercakap. Kalau mulut berisi air, payah bercakap. Air itulah yang sekarang sedang disumbat dari tadi. Kalau mulut berisi air, susah nak bercakap. Kiai, buya, ustaz, kalau payah dia bercakap, itu mulutnya sudah berisi air. Ini Ustaz Soman keras ini karena belum dapat air. Kalau dapat nanti tengoklah, pasti diam aja. Apa sebabnya ustaz ibu-ibu susah diajak pengajian? Banyak ibu-ibu. Ibu-ibu di sana aja, di sini banyak. Susah disuruh pakai jilbab, susah diajak sholat berjamaah. Itulah mungkin makanya kata Nabi banyak perempuan masuk neraka. Ibu-ibu yang ini. Tanggung jawab siapa ini? Perempuan itu lima. Menjadi istri, menjadi anak, menjadi adik, menjadi kakak, menjadi ibu. Kalau dia menjadi istri, mana suaminya? Kalau dia menjadi anak, mana ayahnya? Kalau dia menjadi adik, mana abangnya? Kalau dia menjadi kakak, mana adiknya? Kalau dia menjadi makcik, mana keponakannya? Mana pakciknya? Berarti kalau perempuannya tidak betul, ada laki-laki yang tidak keras. Kenapa laki-laki itu tak bisa mengajak? Apakah dia sudah kena sumbat air juga? Apakah dia sudah tak tutup? Ini banyak faktor. Makanya laki-laki yang tidak bisa mengatur istrinya, tak bisa mengatur anak perempuannya, tak bisa mengatur adiknya, tak bisa mengatur kakaknya, dayus. La yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Apa sebabnya ustaz masjid Salafi tak ada yang pakai kubah, sedangkan masjid Haram dan masjid Nabawi pakai kubah? Oh, saya tak pula memperhatikan. Kenapa tak pakai kubah? Entahlah. Tak tahu saya itu. Tapi yang jelas masjid Nabi memang tak ada kubahnya. Masjid Nabi dulu itu batang kurma, lantainya pasir, atapnya pelepah kurma yang dianyam. Kubah itu kapan datang kubah? Kubah itu datangnya ketika Islam masuk ke Bizantium. Bangunan Romawi itu pakai kubah. Maka tengok gereja di Rusia, bangunan-bangunan Kolosium punya Romawi kuno, pintu masuk di Paris itu kan bentuk kubah. Kenapa dengan kubah? Kenapa orang Islam mengambil bangunan kubah? Karena kalau tiang atasnya melengkung, tidak perlu tiang tengah. Guna dipakai tiang melengkung, tidak perlu tiang tengah. Kalau tiang tengah tidak ada, sob tak putus. Jadi begitulah Islam menerima kubah. Kenapa? Karena yang diambil baik-baiknya saja. Dengan adanya kubah, bangunan bisa tinggi, sirkulasi udara bisa masuk tenang, lalu kemudian tidak ada tiang. Makanya kalau kubah ada tiang banyak, itu mubazir. Ini termasuk, tapi ini tiang samping-samping. Jadi masalah kubah datang belakangan dalam sejarah Islam. Saya sedih ustaz, kalau saya belanja di mall, banyak anak gadis karyawan pakai rok pendek. Katanya bos Cina wajib pakai pendek. Tolong ustaz usulkan perdanya. Yang membuat perda ini siapa? DPR. Berkumpullah 50 anggota legislatif Riau. Berangan-angan, berimajinasi. Boleh kan berangan-angan? Berkumpullah 50 anggota DPR legislatif Riau. Pegang palu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apapun perusahaan asing yang masuk ke bumi lancang kuning, mesti pakai baju kurung. Bisa. Tinggal ya, kata anggota DPR itu. Jadi perda. Perda apa namanya? Perda Riau. Yang bawa-bawa Islam. Yang bawa-bawa Islam. Nanti kalau bawa Islam dikatakan ekstremis. Oke, bajunya baju Riau. Baju perda Riau. Baju perda Melayu. apapun perusahaan, mau perusahaan Cina, mau Thailand, mau Jepang, di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Pakai baju Melayu, rok panjang. Cuman masalahnya kadang orang ini pakai baju Melayu, belahannya pula sampai ke pinggang. Ada pakai aturan-aturan. Bisa. Makanya dakwah itu adalah tidak hanya dengan ceramah, khutbah, tapi politik juga luar biasa. Makanya kalau datang caleg-caleg, masuk dia ke masjid kita, pilih saya, coblos nomor satu, nanti saya akan belikan karpet. Pak, kami tak perlu karpet. Jadi apa? Nih, buatkan kami perda Melayu. Perda syariah nanti ditolak, karena ada wacana semua perda syariah akan disunat oleh Mendagri, akan dipotong. Oke, tak usah pakai perda syariah. Perda apa namanya? Perda Melayu. Pakai bumi Melayu lancang kuning. Melayu adalah Islam. Pakai baju kurung. Yang laki-lakinya jangan pakai celana pendek. Pakai baju teluk belangan. Pakai songket. Semua yang masuk ke Riau harus pakai songket. Batman, Wonder Woman, Spiderman, yang selama ini pakai sempak itu pakai songket semuanya. Barulah kita bangga. Nanti datang orang Jakarta, kita kasih souvenir Superman pakai songket. Apa namanya? Superman Melayu. Naruto pakai songket. Kalau Al-Quran kitab yang paling sempurna di antara kitab Injil, mengapa bukan Quran yang pertama diturunkan? Kenapa mesti kitab-kitab Zabur? Sekarang keluar buku Ustadz Abdul Somad, sedang dicetak di Yogyakarta. Judulnya apa? 99 tanya jawab seputar sholat. Dulu kan sudah ada poster 77. Kenapa kurang lengkap? Dilengkapkan lagi 99. Saya mau buat 88 takut Densus tersinggung. Maka saya buat judulnya 99. Nah, kenapa tidak langsung aja 99 bertahap? Namanya tadarruj fi tasyri'. Turunkan dulu Zabur, turunkan Taurat, turunkan Injil, last edition Al-Qur'an. Kalau beli buku yang mana yang dipakai? Last edition, edisi terakhir, edisi revisi. Maka Al-Qur'an itu mencakup semuanya. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil. Injil, Taurat ada dalam Quran, tapi yang ada dalam Quran belum tentu ada dalam Injil dan Taurat. Edisi revisi yang terakhir. Katanya Allah tidak membedakan nabi-nabinya, tapi nyatanya Allah melebihkan antara satu nabi dengan yang lain. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami, coba tengok kami. Kami tidak boleh membeda-bedakan. Kami di sini siapa? Kami, kita. Amanah Rasulullah unzila ilaihi min rabbihi wal mulkun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu. Kami Abdul Somad tak boleh membedakan Isa anak Tuhan, Muhammad cucu Tuhan. Tak boleh. Isa anak zina, Musa anak Tuhan, tak boleh. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita, kami, kita tak boleh membeda-bedakan. Allah, ya terserah dia, orang dia Tuhan kok. Allah melebihkan Muhammad, diangkatnya Muhammad daripada yang lain. Sampai-sampai Adam pun minta ampun kepada Allah dengan nama Muhammad. Allahumma inni atawassalu ilaika, ya Allah ampunkan atas dosaku berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tulis dalam kitab 37 masalah populer dalam masalah tawassul. Allah mengangkat derajat dia. Yang tak boleh beda-bedakan itu kita. Jangan beda-bedakan asal nabi dengan rasul. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, maka baca ayatnya dengan baik. Allah berkuasa atas segalanya. Lalu kenapa mesti menciptakan malaikat, menyampaikan wahyu, mencatat amal? Kenapa mesti ada malaikat? Datang Pak Gubernur ke Masjid An-Nur, tiba-tiba ada yang bukakan pintu. Pandai tak Gubernur buka pintu? Pandai. Pandai tak dia bawa sepatu? Pandai. Kenapa ada satu orang tukang buka pintu, ada satu orang bawa sepatu? Untuk menunjukkan inilah dia Gubernur. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Innama amruhu iza arada syai'an ayakuna lahu kun fayakun. Allah mau menunjukkan malaikat yang sayapnya diletakkan di timur, satu di barat, penuh dunia, tapi dia taat kepada aku, kata Allah. Kenapa? kenapa engkau makhluk yang sebesar kutil, sebesar tungau, sombongnya minta ampun? Dengan adanya malaikat itu, Allah mau menunjukkan kepada manusia, malaikat-malaikatku itu besar, dahsyat, hebat, tapi tetap patuh kepada aku. Ayat yang dibacakan imam kita tadi, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami senantiasa bertasbih kepadamu ya Allah. Makanya malaikat itu gerak betul nengok manusia. Malaikat itu sayapnya kalau diletakkan di timur penuh sampai ke barat, tapi dia tetap bertasbih. Manusia yang kecil, kerdil, dekil, kotor, bau, ingusan, sakit-sakitan, mau mati, sombong minta ampun. Kata malaikat, ya Allah ku sentil, jangan dulu, mungkin bertobat dulu. Allah ciptakan malaikat bukan karena dia tak mampu mengatur alam semesta, tapi Allah mau menunjukkan dia maha kuasa, bahwa makhluk yang besar-besar itu pun bertasbih, bersimpuh sujud di hadapan. Selain Allah sebaik-baik pencipta, lalu kenapa banyak manusia yang lahir ke dunia dalam keadaan cacat? Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, yang ada dalam dirimu, hilang telingamu sebelah, lumpuh kakimu, engkau cacat sakit, illa fi kitabim min qabli an namra'aha, sudah tertulis di lauhil mahfuz sebelum kau lahir ke atas dunia. Makanya ketika datang dia sawar. Kenapa? Tidak ada maqam yang paling tertinggi daripada ridha. Ridha, ridha menerima ketetapan Allah. Orang yang tidak ridha tidak pernah bersyukur. Orang yang tidak syukur dia senantiasa kufur. Kurang, kurang, kurang, kurang. Makanya share gambar orang yang cacat tapi tetap datang sholat berjamaah. Tiba-tiba saya sholat di Masjid Ar-Ruhul Jadid. Di masjid macam-macam, banyak masjid, menengok. Makanya di antara yang meluluhkan hati kita adalah ketika ada orang dengan segala kekurangannya itu sebenarnya ingin menegur, hai Abdul Somad, ini makhluk lahir dalam keadaan kurang tapi syukurnya lebih, engkau berlebih tapi syukurmu kurang. Ini manusia kurang tapi syukurnya berlebih, engkau kasih lebih, kenapa tak bersyukur? Dia diciptakan Allah dalam keadaan kekurangan, kurang akalnya, tapi nanti ketika menghadap Allah dia adalah tamu Allah. Orang-orang yang cacat itu adalah tamu-tamu Allah. Kalau tamu bagaimana dipersiapkan? Ada tempat khusus tamu. Cobalah tengok, parkir khusus tamu, ruang hotel khusus tamu. Mereka adalah tamu-tamu Allah. Jangan-jangan mereka jauh lebih mulia daripada kita. Kita yang gelisah, dia tak gelisah sama sekali. Makanya ada pepatah Melayu. Apa kata pepatah Melayu? Bomban yang gatal, bomban yang miang. Saya ketika dikata orang Melayu bomban yang miang, apa arti bomban yang miang? Pak Ustaz, ada pokok kayu tumbuh di tepi sungai, namanya bomban. Bomban ini tak ada miangnya. Yang ada bermiang itu adalah buluh. Buluh yang punya miang, bomban yang gatal. Nah, itu kalau ada darah Melayunya paham itu. Saya bingung, orang Nasrani kalau dengan mereka mereka tidak menyembah patung Isa, tapi menyembah Allah. Orang Nasrani kalau ditanya, mereka tidak menyembah Isa, tapi mereka menyembah Allah. Kemudian mereka katakan, kalian umat Islam kok menyembah Ka'bah? Nih. Kenapa kalian menyembah Lata? Kenapa kalian menyembah Uzza? Kenapa kalian menyembah Hubal? Kenapa kalian menyembah Lata Uzza? Turun ayat menceritakan jawaban orang kafir. Apa kata mereka? Innama na'buduhum liyuqarribuna ilallah. Kami menyembah Allah, tapi kami menjadikan Lata Uzza Manat Hubal Jibti Tawud sebagai perantara. Kami menyembah Allah, Lata Uzza ini sebagai perantara saja. Nah, Bapak Ibu waktu pergi ke Mekah, apakah ada orang mengatakan, saya tidak nyembah Ka'bah, saya nyembah Allah, Ka'bah ini sebagai perantara saja? Tidak ada orang Islam menyembah Ka'bah. Itu sujud ke Ka'bah. Ka'bah itu sebagai tiang panjang penentu arah kiblat. Kiblat dunia ini Ka'bah. Salat menghadap sutroh. Sutroh itu apa? Tombak yang ditancapkan di depan, di tempat sujud. Letakkan sutroh. Apakah kita katakan dia nyembah sutroh? Tidak, karena tak ada orang minta ke sutroh. Tapi dia minta ke situ, ditengoknya patung Santa Maria. Oh, Santa Maria. Oh, Yesus Kristus. Oh, Siddhartha Gautama. Dia minta ke situ. Minta ke situ. Jadi jangan samakan antara orang Islam yang sujud ke sutra, sujud ke tiang. Bagus sholat sunat di belakang tiang. Makanya Ustaz Somad tadi sujud ke depi dinding. Supaya apa? Supaya antara kita dengan itu tak ada orang lalu. Kalau kita sholat tidak ada. Tapi hukumnya sunat muakkad, bukan wajib. Tapi saya tak jemah dinding. Ada tadi saya usap-usap dinding. Oh dinding, tolong kau kabulkan doa. Tak ada. Tapi mereka memang minta ke situ. Akhirnya dibawalah gelas. Ditampunglah air. Menetes air dari kaki Yesus Kristus di India. Tiba-tiba keluar air dari kakinya, diminum sehat, diusapkan ke kepala orang sakit sembuh. Ada peneliti dari India, diteliti, rupanya ada WC itu sumbek di atas. Pocong pipanya masuk ke batuk, itulah yang menetes, itulah yang diminum. Dia minta ke situ, kita tak ada pernah minta ke Ka'bah. Kita minta kepada Allah SWT. Itu Pak Ustaz tapi tengok dia memilih. Itu orang jahil. Jangan orang jahil dijadikan dalil agama. Bedakan antara Islam dengan perbuatan orang Islam. Apakah kalau kita sholat di Masjid An-Nur, pulang sholat sendal kita hilang, lalu kita katakan, ah Ustaz di An-Nur menganjurkan nyuri sendal. Bedakan antara orang Islam dengan perbuatan orang Islam. Bukankah menabung di bank syariah juga riba? Kan bank-bank syariah di bawah BI dalam banyak hal kesempatan untuk mengatakan menuju bank syariah. Berapa kali saya katakan menuju bank syariah. Kapan baru kita bisa punya bank syariah original, murni, tanpa campuran? Kalau orang Islam semua mengembangkan syariah. Sekarang baru 7% mas bro. Serius. Seandainya kita bisa dibalik yang konvensional 7%, yang syariah 93%, bisa murni syariah. Mana buktinya? Dubai, Islamic Bank Dubai, bisa murni syariah. Jadi ini menuju syariah. Ustaz sudah di mana? Sudah di jalan. Di mana? Menuju tempat acara akad nikah. Belum sampai, tapi menuju. Siapa yang akan menyampaikannya? Orang Islam. Jangan bunuh bank syariah. Ini orang Islam sendiri yang membunuh bank syariah. Allah sama aja bank syariah itu. Paling-paling akadnya aja beda. Yang ini pakai bismillah, yang ini pakai selamat pagi, yang ini pakai assalamualaikum. Yang ini pegawainya pakai jilbab, yang ini pakai romini. Ini orang membunuh. Maka buatkan khusus kajian bank Islam. Islamic Bank. Banyak pakar-pakar. Dalam banyak kesempatan, Ustaz sering menyampaikan kita mati berhukum dengan hukum Allah. Dan tidak boleh ragu-ragu menjalankannya. Kalau ragu berarti rusak iman kita. Akan tetapi, kenapa pada ulama tidak menjalankan hukum Allah di negeri ini? Terlebih lagi masalah Ahok. Ulama kan tidak punya kekuasaan. Mana kekuasaan? Yang tidak boleh itu orang punya kuasa, lalu dia melaksanakan kekuasaannya. Kuasa tak ada. Kuasa itu sudah lama dicopot. Sejak kapan kuasa dicopot? Pertama, kerajaan Siak Sri Indrapura berdasarkan Islam. Turun menjadi 75%. Oke, dibuang. Pancasila. Sila pertama, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Seandainya sila itu masih ada sekarang, kita bisa terapkan hukum potong tangan di Riau. Payung hukumnya ada. Mana payungnya? Sila pertama, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Oke, orang timur menawar, kami tak mau. Nanti kalau sila ini ada, kami takut, kami takut. Dia takut potong atas sama potong bawah. Potong atas zakat, potong bawah sunat. Turun ketuhanan yang Maha Esa. Kita tak punya kuasa. Jadi kalau dikatakan ulama tak, kenapa ulama tak menegakkan? Tak ada kuasa. Tapi kalau dia punya kekuasaan, naik pemimpin yang dekat dengan ulama, bisa naik kekuasaan. Salahuddin Al-Ayyubi yang menghancurkan Syiah Fatimiyah, berubahnya Syiah di Mesir menjadi Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena Salahuddin Al-Ayyubi. Oh kalau gitu ulama tak ada peran. Jangan lupa mas, Salahuddin Al-Ayyubi menjadi raja berkuasa. Bacaannya apa? Salahuddin Al-Ayyubi menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Ghazali. Jadi kalau ada orang menyindir Al-Ghazali, apa itu Imam Al-Ghazali? Tak peduli kepada perang salib. Dia sibuk menulis masalah hati, masalah ikhlas, masalah ridha. Mana kontribusi Al-Ghazali mengusir perang salib? Ente baca baik-baik. Siapa yang mengalahkan perang salib? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu kenapa bangkit semangatnya? Karena baca buku. Buku siapa yang dia baca? Buku Ihya. Ihya siapa yang nulis? Al-Ghazali. Ulama berbuat tak langsung. Jangan menghukum itu. Saya mau warnanya berubah langsung. Ambil kunyit, ambil kapur polis. Dia yang berbuat. Tidak. Tak seperti itu. Berapa banyak pemikir ulama. Erdogan. Erdogan itu siapa? Penguasa. Kenapa dia bisa kuat? Ulama. Siapa guru Erdogan? Ulama-ulama besar. Tengok foto-foto Erdogan dengan ulama-ulama besar. Ketika kita tidak mau menjalankan hukum Allah, kafir, fasik, zalim, munafik, ya? Waman lam yakum bima anallahu fa ulaika humul kafirun. Waman lam yakum bima anallahu fa ulaika humul fasiqun. Waman lam yakum bima anallahu fa ulaika humul zalimun. Kalau gitu Ustaz kafir, fasik, zalim. Tidak. Karena saya tak punya kuasa, tapi saya menyampaikan di lokal, di kelas. Saya sampaikan kepada jamaah, saya sampaikan lewat khutbah Jumat. Falyughayyirhu biyadih, dengan tangan. Wa bilisanih, dengan lidah. Yang zalim, kafir, fasik adalah orang yang mengiyakan penguasa yang zalim. Orang yang tidak menyampaikan kebenaran. Orang yang mulutnya diam saja, itu yang kafir, fasik, zalim. Adapun yang menyampaikan, dia tak kena di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum tentang hak waris? Apa solusinya apabila pihak ahli waris perempuan tidak menerima hak warisnya yang setengah dari hak waris laki-laki dan ingin dibagi rata? Pilih antara tiga, kafir, fasik, zalim. Pertanyaan ini, di sini jawabannya. Konek. Kafir, fasik, zalim. Ibu-ibu, perempuan, anak-anakku perempuan, saudariku perempuan yang tidak menerima hukum Allah, faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun. Faulaika humul fasiqun. Syukran waladun salihun yad'un. Boleh dibagi rata Pak Ustaz? Boleh kalau cukup tiga syarat. Semua sudah akil baligh. Semua tahu jatahnya berapa. Dan bagi yang jatahnya berlebih dianggapnya sebagai sumbangan. Boleh. Berkumpul empat adik-beradik. Dua laki-laki, dua perempuan. Bang, kita bagi rata aja ya bang. Boleh. Syaratnya, semua sudah akil baligh. Semua tahu jatahnya berapa. Dan semua ikhlas menerima kelima. Ustaz, saya seorang ikhwan yang belum menikah. Saya mau nikah tapi gak mau pacaran. Kasih saya nasihat Ustaz. Usaha, jangan bilang Allah kalau jodoh gak akan kemana. Iya kalau anak gadis yang datang. Jadi bagaimana usahanya? Usaha dengan keluarga, dengan kawan, dengan imam masjid, dengan ustaz. Ada jamaah ustaz ini tolong pinangkan saya Pak Ustaz. Nah, dengan Ustaz Mustafa Umar. Ustaz Mustafa itu kan banyak jamaah. Ustaz Somad, saya tak ada jamaah. Saya jamaah saya laki-laki. Jadi pinangkan Ustaz. Tapi kalau orangnya sudah ada, saya tak punya keluarga Pak Ustaz, hidup sebatang kara. Nanti kita cari waktu yang tepat. Saya meminangkan datang. Kita pinangkan suaranya. Saya seorang PNS. Dan untuk tambahan saya berusaha ekspor impor bagus barang-barang harian saya jual kepada masyarakat dengan sangat murah sekali sehingga masyarakat sangat terbantu. Mungkin barang-barang tersebut masuk kalau yang sedang tak sesuai dengan aturan masuk. Apa haknya Ustaz? Sementara masyarakat sangat terbantu sekali, barang-barang harga murah sekali daripada yang dijual di toko-toko Cina. Masuk ke Indonesia sedang tidak sesuai dengan aturan masuk. Mungkin maksudnya tidak lewat cukai, tidak lewat pajak. Kalau asli dimanfaatkan sumber daya kita ini, kita tak perlu pajak. Saudi Arabia dengan minyaknya yang sebegitu, tak perlu pajak. Kita dengan minyak yang banyak, dengan emas, batu bara, perak, berapa banyak itu? Itu seandainya dibalikkan Freeport itu. Ini melimpah ruah, kaya raya. Seandainya minyak Riau ini, jangankan 100%, oke 50% dibawa ke pusat, tinggalkan 50% di sini. Itu tak ada lagi jalan Riau ini yang berlubang. Jangankan berlubang, yang aspal pun tak ada, keramik semua, terpleset-pleset kita. Jadi ini masalah pajak ini, kesalahan memanage negara, sampai hutangnya besar sekali, banyak melimpah uang. Jadi lakukan terus, tak masalah. Karena sumber daya alam kita ini gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanam sagu, sagu terbesar di dunia. Orang sibuk nanam sagu di Eropa, di Amerika tak tumbuh-tumbuh. Kita sagu, ditengok aja tumbuh. Ayo, jangan kita tanam, tinggal dimanfaatkan. Ustaz, saya mau bertanya, apa obat penyakit saya ini Ustaz? Saya selalu merasa cemas, gelisah, takut. Ini bisikan setan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kadang-kadang saya mau putus asa, makan tidak tahu, Ustaz tolong, ini diganggu setan. Ruqyah sendiri. Ruqyah sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah, pangkal surat Al-Baqarah sampai walaikumul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid Allahu la ilaha al-qayyum. Ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa fil ard. Qul huwallah 3 kali. Qul huwa min falaq, qul amru bin nas, tiup ke tempat tangan, usap ke wajah, ke kepala, ke badan. Diambil daun bidara, tumbuk halus, 7 helai, tumbuh halus, masukkan ke dalam air, dimandikan, dibacakan, ditiupkan ke air. Sendiri. Sendiri dulu. Hilang alhamdulillah. Tak juga hilang, pergi ruqyah ke rumah sakit Zainab. Di bawah itu ada ruqyah. Rumah sakit Zainab, rumah sakit ibu dan anak. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Masjid Al-Falah, di bawah ada tempat ruqyah. Ada tak jumpai Ustaz Saiful. Ujung teleponnya 119. Emergensi 911. Kalau diganggu 119. Saya pernah bernazar, kalau dimutasi kampung akan puasa 3 hari. Namun saya tak dimutasi. Apakah nazar saya tersebut gimana? Ya tak dimutasi, ya tidak. Saya pernah bernazar kalau dimutasi ke kampung akan puasa 3 hari. Betul-betul. Namun saya tidak dimutasi. Nazar itu berlaku menjadi wajib. Nazar merubah sunat menjadi wajib. Puasa itu sunat. Menjadi wajib kalau terkabul nazarnya. Kalau tidak, maka tidak terlaksana. Nanti kalau terkabul baru laksana. Saya pinjam uang sama teman, namun pengembaliannya tidak lancar. Kata teman, kalau utang tidak dibayar, maka tiap hari saya mendapat pahala sedekah tiap hari utang dipinjamkan. Apakah itu hadis? Tidak hadis. Itu dia nakut-nakuti aja biar cepat dulu. Tapi saya anjurkan secepat-cepatnya bayar. Utang ini tak ada ampun. Jangan. Matlul ghani, mutlul ghani, matlul ghina, kufur. Orang yang mengulur-ulur utang padahal mampu, itu bisa jadi kafir. Matlul ghina, kufur. Orang yang mengulur-ulur utang sampai dia mampu, itu bisa kafir. Mimpi buruk haram diceritakan. Kalau mimpi baik, boleh diceritakan. Tolong jelaskan Pak Ustaz. Mimpi itu 3. Yang pertama dari malaikat, yang kedua dari setan, yang 3 proses tidur yang tak selesai. Proses berpikir tadi siang tak selesai, terbawa di waktu malam. Makanya sebelum tidur itu berwuduk. Habis berwuduk sholat witir. Kalau mau witirnya nanti malam sebelum tidur, sholat sunat wuduk atau sholat sunat taubat atau sholat sunat hajat. Habis itu tidur supaya tak diganggu macam-macam. Sebelum tidur baca kul wallah, kul ambil falah, kul ambil binas, ayat kursi, tiupkan ke dalam tangan, usapkan wajah ke kepala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dalam tidur itu ada mimpi yang macam-macam menakutkan, baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi samin alim minasyaitonirrajim, a'udzubikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lamah. Tiup ke sebelah kiri dengan sedikit air liur. Namanya nafasa. Nafasa yang fuzu meniup dengan ada sedikit air liur. Bukan meludah, saya baca di buku, meludah ke sebelah kiri. Meludah itu. Bukan meludah, itu meludah sebelah kiri. Pada saat zikir bersama, setelah sholat imam berzikir membaca subhanallah 33. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Alhamdulillah. Subhanallahil azim wa bihamdihi daiman alhamdulillah. Alhamdulillah bil alamin ala kulli hal wa ala kulli hal. Apakah ada hadisnya Pak Ustaz? Hadis khusus tak ada. Hadis umum ada. Mana hadisnya? Sikit-sikit mana hadisnya? Mana hadisnya? Sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai salat Nabi tanya, siapa tadi yang baca alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi? Itu doa tak pernah kuajarkan. Kenapa kalian buat-buat doa itu? Siapa yang buat? Datang satu sahabat, gentleman. Ana, saya yang baca itu ya Rasulullah. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Apa kata Nabi? Ra'aitu bin'an wa salasuna malakan yabtadirun. Aku lihat 39 malaikat berlomba-lomba dari langit ingin mencatat doa yang kau baca. Lihat komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani terhadap hadis ini. Apa kata dia? Wa bihadza, berdasarkan hadis ini, jawazu ihdatsiz dzikri ghairil mahzur ma lam yukhaliful mahzur. Boleh membuat zikir yang tidak mahzur selama tidak bertentangan dengan yang mahzur. boleh membuat zikir yang tidak maksud, tidak maksud maksudnya tidak ada dalam hadis dibuat-buat selama tidak bertentangan. Nah, ini bertentangan apa tidak? Subhanallah wa bihamdihi daiman qaiman abada. Tak ada bertentangan. Alhamdulillah ala kulli hal wa ala kulli hal. Tak ada bertentangan. Sedangkan di dalam salat saja boleh, apalagi di luar salat. Buka kitab Fathul Bari syarah Shahih Al-Bukhari. Bagaimana hukumnya menggunakan dana CSR, CSR perusahaan rokok atau perusahaan minuman keras untuk biaya event yang asalnya haram, hasilnya haram. Khusus untuk khamar, khamar sepakat haram. Adapun rokok ikhtilaf, sebagian makruh. Yang untuk khamar haram. Kalau sudah sepakat haram, hasilnya haram. Naha Rasulullah an mah samanil kalbi, hasil jual anjing haram. Mahril baghi, hasil prostitusi haram. Hulwanul kahin, hasil dukun haram. Anjing, prostitusi, dukun haram. Dikiaskan kepada ini, maka yang usahanya haram, hasilnya haram. Haram, haram, haram. Ustaz, bagaimana hukum poligami dalam Islam? Bagaimana kalau ada perempuan yang menolak hukum poligami? Bagaimana kalau belum menikah sudah belajar tentang poligami? Bab satu aja dulu. Nikah dulu. Nah, nanti sudah nikah baru cerita poligami. Poligami itu adalah emergency door, pintu emergency. Ladies and gentlemen, all our passenger, semua penumpang, pintu kita ada sebelah kanan, naik turun di sebelah kanan. Tapi kalau pesawat ini meletup, pesawat ini masuk jurang, maka bukalah pintu sebelah kiri. Nah, jadi kalau pesawat bapak mau meletup, bukalah pintu sebelah kiri. Emergency door. Selama pesawat itu tak meletup-meletup, istiqomalah kepada bab satu. Ini nampaknya pesawatnya belum ada yang meletup, maka pintu satu saja. Sudah pintu dua, emergency door. Perempuan menolak atau tidak menolak, itu hak dia. Laki-laki ada haknya namanya talak, menceraikan. Perempuan ada namanya khuluq. Tidak talak, tidak khuluq, tengah, hakim punya, namanya fasakh. Hakim berhak memfasakh. Sedangkan ini talak. Laki-laki menolak, perempuan khuluq. Saya tak tahan Pak Ustaz. Dia tak adil, dia curang, dia khianat. Kalau ke sana lembut cakapnya, ya udah makan, udah makan betul. Tak tahan saya Pak Ustaz. Memang duit cukup, tapi hati saya tak tahan. Khuluq. Khuluq itu apa? Menuntut ke pengadilan. Nanti dikabulkan atau tak dikabulkan, hakim berpikir. Ditengok hakim menderita. Meleleh air mata hakim baca. Sudah stop, stop. Aku pun tak tahan dengan pikir hakim. Ya tuh. Tapi katanya begoncang tiang aras. Begoncang tiang aras kalau dia adil, dia baik, dia sopan. Kalau dia zalim, dia aniaya, ibu menuntut. Jangankan tiang aras, tiang listrik pun tak baca. Bagaimana cara membaca doa yang terdapat dalam hadis? Apakah harus menggunakan ilmu tajwid? Ilmu tajwid berlaku pada Quran. Adapun pada yang bukan Quran, kawan saya ingat betul kami. Itu kan ucapannya ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Jadi waktu kami pelatihan mau ke Mesir disebutnya ahlam wa sahlan. Nun mati tanwin bertemu dengan waw, dibaca ahlam wa sahlan. Ketawalah dosen kami yang mengajar. Itu tak perlu pakai tajwid. Sampai hari ini dia sudah doktor sekarang. Jadi pegawai tinggi di salah satu provinsi. Nah, itu kalau saya sedang jumpa atau SMS-an atau WhatsApp, tetap saya buat ahlau. Bagaimana maksud sebab tergesa-gesa? Al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari setan. Tergesa-gesa dalam sholat, tergesa-gesa saat duduk, tergesa-gesa kecicilan, tak tentu arah, sampai kunci bertinggalan itu tinggal, ini tinggal, itu tinggal. Nah, itu. Maka tenang, fokus, pikirkan, sadar, melangkah dengan penuh kesadaran. Sebetulnya teori meditasi itu kan kesadaran. Orang meditasi itu pejamkan mata, pegang, amati nafas keluar dan nafas masuk. Usah. Sebetulnya dia sedang mengajarkan kesadaran. Orang Islam tidak perlu begitu pejam mata sadar. Kita sadar terus. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kita sadar saat makan, sadar. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzab. Saat masuk WC sadar. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Saat mau tidur sadar. Bismika Allahumma ahya wa amut. Waktu tidur tak sadar. Lu sadar waktu tidur tak tidur namanya. Kita dituntut untuk sadar dalam semua perbuatan kita. Sadar. Di saat kita tak sadar, disitulah setan masuk. Coba tanya orang yang tabrakan itu, gimana perasaan kalau itu tak sadar, macam mimpi. Dia harus disadarkan. sana. Saya memberi handphone kepada kakak saya. Apakah saya mendapatkan dosa bila handphone itu digunakannya untuk yang tidak-tidak? Tengok dulu sifat dia sebelum dikasih. Kalau ini orangnya sifatnya tidak-tidak, kita kasih alat, berarti kita sedang membuka pintu yang tidak-tidak untuk dia. Selama ini orangnya baik, sopan, pengajian. Kalau saya kasih ini, insya Allah dia akan baca Quran. Insya Allah dia akan tengok pengajian Ustaz di YouTube. Kasih, tak masalah. Bahwa kemudian dia melenceng. Wala tazir waziratu wizra ukhra. Orang tidak memikul beban dosa orang lain. Ibu belikan laptop untuk anak. Janji di awal, ini untuk belajar. Jadi kasih Allah Ta'ala akal sehat, dikasih telinga, dikasih mata, dikasih hati. Inna sam'a wal basar wal fu'ad. Hati-hati, nasihat tak putus. Kontrol tetap. Tapi kita bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon nasihat Ustaz. Saya tidak bekerja lagi karena tak sesuai dengan hati nurani saya dan kondisi sekarang. Saya minta untuk mengajar mengaji Al-Quran. Mereka bertanya berapa harus dibayar. Saya takut mengatakan jumlah, takut tidak ikhlas. Tapi keluarga saya perlu kebutuhan. Alhamdulillah selama mengajar Al-Quran mereka merasa puas, anak-anaknya pandai. Kadang tak sesuai rasanya. Usaha saya mengajar dibandingkan, dikatakan terus. Zaman Nabi guru mengaji itu siapa yang bayar? Baitul Mal. Imam, khatib, guru mengaji. Itu dibayar dari Baitul Mal. Untuk tempat sholat, Baitullah. Ini Baitullah. Untuk tempat harta, Baitul Mal. Dua-dua mesti dibangun. Kalau bangun masjid, bangun Baitul Mal. Baitul Mal itu isinya apa? 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, harta rampasan perang. Itulah dipakai untuk menggaji imam. Menggaji imam Masjidil Haram di Madinah. Syekh Sumud Surem, Syekh Abdul Rahman Sudes, Syekh Huzaifi di Madinah. Digaji dari mana? Baitul Mal. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat. Boleh dia terima. Mestinya guru-guru mengaji ini. Di Kabupaten Siak, guru mengaji diberi insentif dari bupati. Di beberapa kabupaten lain yang peduli kepada Islam, itu diberi insentif. Dari mana? APBD. Ini ada dasar hukumnya di dalam Islam. Ya, APBD mesti menanggung itu. Minyak kita yang rumah, ripa, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, di atas minyak, di bawah minyak. Itu mestinya untuk kemakmuran Islam. Sekarang guru-guru MDA mengajar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan mereka saja. Padahal inilah ujung tombak mempertahankan Islam. Selama hidup saya berbuat baik kepada ibu saya, tapi 3 tahun terakhir ibu saya menceritakan yang tidak-tidak kepada masyarakat sehingga masyarakat membenci saya. Saya mengatakan ibu, tapi ibu kalian mendengarkan, lawan hati saya. Ibu perempuan, laki-laki kalau sudah tua itu cakapnya tak bisa lagi dipegang. Kalau sudah umur 60-70 jaga-jaga aja lah. Sementara malaikat mau datang. Tak usah peduli kan. Tetangga, kawan, sahabat, jangan dengarkan cakap. Pokoknya jaga-jaga aja. Jangan dicaci maki, jangan dilawan. Yang punya pertanyaan, jangan dilawan. Diam, diam, diam, diam. Belikan bajunya kalau ada duit. Belikan makanan kesukaannya. Senangkan hatinya. Bawa jalan-jalan, senangkan. Nanti setelah dia meninggal dunia, tak ada penyesalan. Jangan menangis. Jangan menangis, meraung, meratap karena menyesal. Tak sempat membahagiakan orang tua. Yang orang tuanya sampai tua, itulah kenapa balasan berbakti orang tua surga. Kenapa? Beratnya luar biasa. Pak Ustaz, sudah saya masakkan nasi untuk mak. Dia pergi ke tetangga. Anakku itu parah betul, tak dipedulikannya. Sudah saya belikan baju baru, dipakainya baju sobek, pergi ke tetangga. Tengok baju bu sobek, tak dibelikan anak. Menangis saya Pak Ustaz. Apa sikap saya Pak Ustaz? Orang tua Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Saya SMS dengan 10 kata. Orang tua Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Jadi gimana? Simpan aja lah sampai dia hilang sendiri. Setelah Utsman bin Affan wafat, siapa yang sajakah yang terjadi peristiwa besar antara sahabat Rasulullah sehingga menyebabkan peperangan? Peperangan tidak ada terjadi antara sahabat-sahabat Rasulullah. Peperangan terjadi antara orang munafik, orang fanatik karena miskomunikasi. Sedangkan zaman sekarang yang ada telepon, ada internet, ada telekonferensi, orang ikhtilaf. Apalagi zaman itu tak ada alat yang jauh. Antara Irak, negeri Syam, Kufah, perjalanan 1 bulan, muncul isu-isu berperang antara pengikut-pengikutnya. Yang satu mengatakan jangan angkat Ali bin Abi Thalib. Orang Makkah mengatakan angkat Ali. Setelah Utsman meninggal angkat Ali. Tapi Muawiyah nun jauh di sana. Muawiyah gubernur Damaskus, Suriah, negeri Syam. Jangan angkat dulu Ali. Karena menurut saya selesaikan dulu konflik kematian Utsman. Setelah tertangkap pembunuh Utsman baru baca sejarah baik-baik. Jangan baca web Syiah. Syiah memfitnah yang tidak-tidak. Ashabi, kata Nabi SAW, sahabat-sahabat, lata subuh ashabi. Jangan kalian mencaci maki sahabat. Makanya kata Al-Habib dari Yaman, Tarim, Hadramaut, Habib Umar bin Hafiz, juru bicara Ahlul Bait. Mazhab yang mencaci maki sahabat Nabi, mazhab syaitan. Syaitan. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir. Mazhab syaitan. Salah satu ciri mazhab yang bukan Ahlus Sunnah, mencaci maki sahabat Nabi. Kenapa imam mazhab tidak pakai hadis Bukhari dan Muslim? Kenapa imam mazhab tidak pakai hadis Bukhari dan Muslim? Imam mazhabnya sopo mas? Imam paling tua Hanafi. Hanafi meninggal tahun 150. Tak ada papan tulis. Kalau di lokal saya tuliskan. Imam Hanafi meninggal 150. Imam Bukhari meninggal 256. Mohon maaf, ini pertanyaannya pasti kopi, tapi seandainya orang nanya langsung. Imam Hanafi 150, Imam Bukhari 256, 100 tahun sesudah Imam Hanafi meninggal baru muncul Imam Bukhari. Jadi kalau Imam Hanafi pakai hadis Bukhari, kalau tak nangkap makan lontong dulu. Nah, Imam Maliki. Imam Maliki tinggal kapan? 179. Imam Bukhari 256. Imam Muslim 261. 179 mau ketemu dengan 256. Tak nyambung. Oke, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 204. Imam Bukhari 256. Jarak mereka tak ketemu Imam Bukhari. Imam Bukhari sampai ke Mesir, Imam Syafi'i sudah meninggal. Imam Bukhari sampai ke Mesir, sampai habis dia umrah, haji, dia pergi ke Mesir. Sampai ke Mesir, Imam Syafi'i sudah meninggal. Terakhir, Imam Hambali. Imam Hambali di Baghdad, meninggal kapan? 241. Imam Hambali punya murid, namanya siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari murid dia. Imam Bukhari itu murid dia. Jadi kalau ada orang ngomong, saya tidak mau ikut Syafi'i. Kenapa? Karena saya lebih pada Bukhari. Imam Bukhari punya guru. Gurunya siapa? Imam Hambali. Imam Hambali punya guru. Siapa nama gurunya? Syafi'i. Pelajari sanad hebat. Kenali tahun lahir. Saya tidak mau ikut imam-imam ini. Saya maunya ikut Imam Albani. Albani kapan? Meninggal 1999. Baru beberapa tahun kemarin belakangan. Inilah pentingnya kita mengetahui tahun kelahiran para imam. Apa niat ketika sholat malam qiyamul lail? Usolli sunnatan tahajjud rakaataini lillahi. Saya tidak tahajud Pak Ustaz. Karena katanya kalau tidur dulu baru tahajud. Kalau tak tidur dulu namanya qiyamul lail. Sholat sunat qiyamul lail. Saya tak bisa pakai usolli. Niat itu tidak pakai usolli. Tidak pakai bahasa. Di dalam hati saya mau sholat sunat dua rakaat qiyamul lail karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Apakah sholat witir sebelum tidur sama dengan qiyamul lail? Qiyam tegak, lail malam. Umum. Isinya apa? Baca Quran, muhasabah, zikir, sholat. Sholat apapun namanya malam itu qiyamul lail. Sholat sunat witir, sholat sunat tahajud, sholat sunat tasbih. Qiyam tegak, lail malam. Tegak di waktu malam. Yang lain tumbang semua, dia tegak. Itu namanya qiyamul lail. Kenapa imam mazhab ini? Bagaimana pendapat Ustaz tentang Syiah? Video berserak-serak. www.somanmau.blogspot sudah saya tuliskan fatwa tentang Syiah. Apa kisah berapa ulama pernah bertemu Rasulullah dalam keadaan sadar? Padahal Rasulullah SAW sudah wafat. Bagaimana pendapat Ustaz? Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa innahu la yatamatsalu. Siapa yang melihat aku di dalam tidurnya, maka sesungguhnya dia melihat aku, karena setan tak bisa menyerupai aku. kalau ada ulama siqah terpercaya, aman, tak mungkin berdusta, mengaku melihat Nabi, saya percaya-percaya aja, karena saya tak mau suuzon. Masalah dia bohong dusta, dia tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Titik, habis. Boleh jadi dia melihat. Wallahu'alam bishawab. Kebenaran tidaknya. Kenapa membaca surat Al-Ikhlas satu kali sama dengan membaca sepertiga Al-Quran? Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Gimana kronologis ceritanya? Ada seorang sahabat Nabi sholat dari Isyak sampai subuh. Dari Isyak sampai subuh. Itu dalil bahwa salat malam tidak, yang tidak tidur dulu sah. Karena dia dari Isyak sampai tidur, subuh, tak ada tidur. Ayatnya kul wallah terus. Wal maghdubi alaihim waladdallin amin. Kul wallah wa'ad. Wal maghdubi alaihim waladdallin amin. Kul wallah wa'ad. Kul. Dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah, ini ada seorang sahabat sholat dari Isyak sampai subuh. Ayatnya kul wallah terus. Ini tak pernah dibuat Nabi. Makanya kalau ada orang mengatakan kalau tidak dibuat Nabi bin'ah, berarti ini bin'ah. Apa kata Nabi? Apakah Nabi mengatakan ini bin'ah masuk neraka jahanam? Apa kata Nabi? Inna hala ta'dilu thuluts al-Qur'an. Itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Ini yang ngomong Nabi, bukan Abdul Somad. Ini makin memperkuatkan bapak ibu yang selama ini ayatnya kul. Kenapa sepertiga Al-Qur'an? Karena isi Al-Qur'an adalah tauhid dan isi kul wallah itu adalah tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mohon jelaskan sejarah kenapa salat zuhur dan asar tidak dikuatkan suaranya. Tidak ada Nabi menyebut, tidak ada sahabat menyebut, kalaupun ada ulama menyebut, paling-paling jawabannya sampai setakat ini. Siang itu kan ribut. Siang itu ribut suara, maka ribut itu dilawan dengan sunyi. Kalau malam itu sunyi, walaili idza saja, malam penuh dengan kesunyian karena sudah tertutup, maka kesunyian itu dilawan dengan kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jawaban ini pun kalau dilanjutkan terbantahkan juga. Kalau siang sunyi, siang ramai dilawan dengan sunyi, ya salat Jumat kenapa bunyi? Nah, maka yang model-model begini ada ulama yang berusaha menjawab, tapi jawabannya tidak dari Nabi. Kalau dia minta jawaban dari Nabi, Nabi tak pernah ngomong itu. Itulah jawaban para ulama. Apa wanita yang pertama masuk surga setelah Nabi, Pak Ustaz? Perempuan yang pertama masuk surga ketika Nabi masuk surga dilihatnya ke belakang. Perempuan. Kata Nabi kepada malaikat, ini perempuan ini siapa? Perempuan yang menjaga anak yatim, ibu yang suaminya meninggal. Dia jaga anak itu sampai sarjana, sampai berhasil menjadi orang. Ibu masuk. Setelah Nabi langsung ibu masuk. VVIP. Tapi jangan gara-gara ini yang sudah nikah lalu minta cerai sama suami. Ya, anda yang sudah sempat menikah, jaga saja baik anak-anak itu. Insya Allah, Allah tetap menjaga. Beliau perempuan inilah salah satu wakil yang lain menyusul sama dengan dia. Bagaimana dengan Ustaz yang mencibir bahkan mengharapkan aksi 21 kemarin? Aksi 21 itu adalah pertemuannya para setan-setan. Saya kalau tak salah ada yang kirimkan videonya ke saya kemarin. Bapak ibu yang sudah nonton, supaya dibuang, itu menimbulkan fitnah. Ustaz nyuruh buang, Ustaz sendiri nyimpan. Saya simpan untuk dalil bukti saja. Kalau ada orang memfitnah-fitnah, ini tak betul, ada buktinya. Itu adalah pertemuan setan. Setan. Semuanya, ayo umat Islam bersatu. Tentang apa? Tentang ini bersatu. Tentang perayaan bersatu. Tentang ini bersatu. Ya bersatu yang sifatnya apa? Bukan yang untuk kekal selamanya, tapi nisbi persatuannya. Cuma untuk satu masalah itu aja. Kemudian setelah itu berantem mereka. Ingat-ingat, namanya persatuan kebon binatang. Itu namanya. Persatuan kebon binatang. Ributnya kepada umat Islam, dia akan mati sendiri. Lambat laun dia akan mati sendiri. Orang tak akan mendengarkan. Betul kata Syekh Hasan As-Saqaf, satantahi binihanatin naf. Ini mazhab akan berakhir dengan berakhirnya minyak mentah. Kalau minyak mentah sudah berakhir, dia akan padam sendiri. Dia ngomong bukan saya. Apa hubungan minyak mentah? Dana besar-besaran datang dari IT. IT namanya Ikhya Ut-Turas dari Kuwait. Dana itu bus. Kawan saya pulang umroh, Sejak isu 11 September tidak bisa dikirim duit pakai bank. Takut isu teroris. Kawan saya belum umroh, langsung kawan saya membawa pakai pakai kresek duit itu dibawa. Bebal-bal itu. Memecah belah umat. Nauzubillah. Apa hukum menyembelih? Oh, belum lagi, belum sampai. Panjang-panjang lagi ceritanya. Apa hukumnya kita menggadaikan barang perhiasan uangnya untuk menebus rumah? Gadai kalau tak pakai bunga boleh, tapi kalau ada unsur riba haram. Masalah hasilnya untuk menebus dia tak salah. Bagaimana dengan makmum yang berada di sop belakang kena masbuk? Setelah sholat selesai dan orang yang berada di sop depan yang pergi, makmum yang belakang tadi berjalan menuju sop depan padahal dia sedang sholat. Dia berjalan mau mencari sutroh. Sholat di sini, tiba-tiba orang sudah bubar. Dia berjalan ke depan, mau mencari sutroh. Apa itu sutroh? Dinding depan. Karena dia mewajibkan sutroh. Hukum sutroh itu sebenarnya apa? Menurut Mufti Saudi Arabia, Sheikh Abdul Aziz Ibn Bas, sutroh itu hukumnya sunnat mu'akkad. Baca buku saya 77 tanya jawab sholat. Hukum sutroh sunnat, kata Sheikh Wahbah Az-Zuhairi. Lalu dia sampai jalan ke depan untuk mencari sutroh. Kenapa? Karena dia berpemahaman sutroh itu wajib. Siapa yang berpendapat sutroh wajib? Al-Albani. Dia belajar sholat dari kitab sifat sholat Nabi. Al-Albani mengatakan sutroh wajib. Saya ikut pendapat ulama, sutroh tak wajib, sunat. Saya pernah bersebelahan dengan makmum yang bacaan sholatnya sangat kuat, mengganggu kekhusyuan saya. Padahal sholat dalam keadaan sir. Bagaimana dengan kebiasaan? Sholat itu hamsah. Hamsah itu diagak-agak dengar suara kita sendiri. Jadi kita berhadapan dengan dua kelompok. Yang satu paling rendah, sampai tak berbunyi sama sekali. Bergerak pun tidak boleh. Yang satu sampai bersuara kuat sekali. Wa bataghi baina dzalika sabila. Ambil jalan tengah. Yang jalan tengah mana? Hamsah. Didengar telinga kita saja. Kalau ada orang mengucap sampai dengar telinga sawan sebelahnya, ada dua kemungkinan. Pertama dia jahil, yang kedua pokak. Roba, apa hukumnya mengganggu orang? Makruh, sampai kawan tertegang. Saya, bagaimana dengan ustaz yang mengatakan bahwa apabila iqtidah setelah dewasa, baligh dianggap sebagai sedekah. Akikah merupakan kewajiban orang tua kepada anaknya. Dia anggap sebagai sedekah. Akikah itu kan sedekah. Akikah itu sedekah. Akikah sedekah dalam bentuk lain bernama akikah. Dia tak ada salahnya, dia sebut itu akikah sedekah. Apakah menyembelih ayam hewan lain harus menghadap kiblat? Tidak. Menghadap kiblat sunnah. Tapi dia bukan rukun, bukan syarat. Siapa yang menghadap kiblat? Nabi. Nabi memotong hewan kurban, diparingkannya menghadap ke kiblat. Makanya ini sapi, ini diharapkan ke ini, diharap ke kiblat. Sana kiblat. Sisi kiri. Ini kepala, ini ekor, sisi kiri kambing itu yang jatuh, nah, menghadap kiblat. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Menghadap ke kiblat sunnah, tapi tidak rukun, tidak wajib. Kalau wajib berarti siapa yang memotong tak menghadap kiblat tidak sah. Ini bukan cerita sah tak sah, ini cerita afdal tak afdal. Menghadap kiblat bagus. Nah, Ustaz, saya punya suami susah sekali dibangunkan salat subuh. Alhamdulillah saya sudah berusaha mencontohkan amal baik di depannya untuk salat tepat waktu ke masjid, mengamalkan salat sunat di depan. Namun saya tetap susah untuk mengajak beribadah. Bagaimana kiat saya lagi untuk membuat dia berubah menjadi lebih baik? Karena untuk saya bagaimana kemah orang tua saya sudah beribadah seperti mengaji, mengajak berjamaah. Ya ayuhalladzina amanu wa yarab beriman ku anfusakum, jaga dirimu wa ahlikum, keluargamu. Ayat itu untuk laki-laki. Hai kepala rumah tangga, jaga istrimu, jaga anak. Ini terbalik, susah. Istri itu pula yang membangunkan dia. Betuah beruntung itu laki-laki. Kalau dia tak tobat nasuhah, neraka jahanam tempat. Apa tak beruntung? Istri pula mengajar, baca Quran lama. Sok aja, baca aja. Maka ini orang mesti dinasihati keluarganya. Bapaknya, emaknya, abangnya, adiknya, pamannya. Semua tak ada apa, Ustaz. Mati sudah semua. Dia saja hidup sebatang kara. Diajak dia menengok jenazah. Diajak dia menengok ruang ICU orang sakit. Diajak dia. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Ibu bisa menyelamatkan dia, bukan kewajiban ibu. Ibu yang mestinya diselamatkannya. Tapi ibu yang sudah mengajak. Ayah ya Allah bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena engkau, bu. khairum min umurin ni'am, lebih baik daripada seekor unta yang merah. Ustaz Abdul Somad ceramah, tidak ada orang dapat hidayah karena semuanya sudah dapat hidayah. Tapi ibu membawa orang yang tidur menjadi sholat, Abdul Somad menceramahi orang yang sudah sholat. Ibu, satu orang jamaah ibu lebih mulia daripada para alim ulama. Kenapa? Nabi yang mengatakan ayyadi Allahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena ibu khairum min umurin ni'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Saya mendengar bahwa Nabi menunda salat isya di ujung waktu. Bagaimana ceritanya, Prof? Sekali saja, jangan tiap malam. Nabi salat malam sampai tengah malam, sampai orang sudah tidur. Lalu setelah itu ditanya sama sahabat, kenapa? Nabi mengatakan, inilah waktu isya yang paling afdal. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bi ta'khiril isya. Kusuruh mereka menunda salat isya sampai bersatu dengan tahajud. Tapi itu bukan amalan harian Nabi. Nabi tetap sholat isya berjamaah bersama sahabat. Artinya, kalau sanggup bangun malam bergabung isya dengan tahajud, bagus. Tapi tetap sholat isya berjamaah. Jangan nanti gara-gara ini, nanti malam kosong sholat isya. Tak ada, tetap sholat isya. Nah, begitu ceritanya. Nabi hanya ingin menceritakan, begitulah rahmat Allah kepada kita. Seandainya dibuatnya waktu isya itu asli pada waktu malam, banyak kita yang tak sholat isya. Anak isya tahajud, Allah sayang. Kalau kau mau isya gabung dengan tahajud, malam. Tapi kalau pahala sholat berjamaah, isya bagus. Law ya'lamuna ma fil taqaddamati wa subhi, seandainya mereka tahu pahala sholat isya dan subuh berjamaah, la atauhum habwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saya pernah baca riwayat mengenai detik-detik meninggalnya Rasulullah. Ada percakapan antara Nabi dan Jibril. Apakah ini hadis sahih? Bagaimana kita bisa tahu perkataan Jibril padahal Nabi sedang sakaratul maut? Tak ada. Hadis tentang Nabi sebelum meninggal ada beberapa riwayat. Pertama, ummati sahih. Yang kedua, la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani waktu di pangkuan Aisyah. Kenapa? Karena mereka merubah kubur jadi masjid. Kubur Santo Thomas dirubah mereka menjadi gereja. Bukan sholat di masjid yang ada kubur di samping, di depan, di belakang. Bukan itu maksudnya. Ini kubur diratakan pakai bulldozer, dibuat masjid di atas. Sholat di masjid itu yang tak boleh. Itu yang tak boleh. Jangan dipelintir. Itu yang ucapan Nabi Sahih tentang beberapa detik menjelang kematian. Siapa itu Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah ulama besar, meninggal di Damaskus, makamnya di Damaskus, Suriah, di penjara. Hidupnya lebih lama banyak di penjara. Kenapa sering dibilang Wahabi? Muhammad bin Abdul Wahab abad ke-18 banyak mengutip pendapat Ibnu Taimiyah, banyak mengutip pendapat Ibnu Taimiyah, walaupun dia tidak bulat-bulat mengambil pendapat Ibnu Taimiyah. Yang mengaku Wahabi-Wahabi sekarang itu tidak semuanya mengutip pendapat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah membolehkan talqin mayat dikubur. Ibnu Taimiyah boleh talqin mayat dikubur. Wahabi melarang. Ibnu Taimiyah boleh baca Quran untuk orang mati. Ada dalam majmu fatwa. Wahabi melarang. Ibnu Taimiyah membolehkan maulid. Wattikhadul maulid. Wattikhaduhu mausiman. Itu kata dia boleh dalam kitab Iqtida As-Siratul Mustaqim. Sementara melarang. Nah, jadi banyak pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah yang dikutip, tapi banyak juga pendapat Ibnu Taimiyah yang ditolak. Pak Ustaz, apakah anak bisa membantu orang tuanya di akhirat walaupun orang tuanya tidak sholat? Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara, maka kafirlah dia. Buka sholat empat mazhab Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi tegas keras, bukan sekedar tak bisa ditolong di akhirat, tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, tidak boleh disolatkan, tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafankan, tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Apalagi bisa ditolong orang tua yang tak solat, ajak dia solat. Tentang menambah bacaan Rabbil Firli, amin. Walil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Apa hukum menambah? Sama dengan alhamdulillah ala kulli hadin wa ala kulli hadin wa ni'matin alhamdulillah. Menambah bacaan selama tidak bertentangan dengan maksur. selama tidak berbahasa Indonesia maka tidak membatalkan sholat. Rabbil fil, ampunkan aku ya Allah. Amin. Boleh hukumnya mubah. Apa alasannya ketika ada imam membaca surat Al-Fatihah dengan basmalah jaharkan, tapi setelah Fatihah selesai dilanjutkan baca surat, si imam tak pakai basmalah? Apa dasarnya? Karena basmalah pada surat Ad-Duha itu basmalahnya bukan bagian dari surat. Bismillahirrahmanirrahim 1. Coba tengok. Bismillahirrahmanirrahim angka 1. Alhamdulillah rabbil alamin angka 2. Tapi Ad-Duha enggak. Bismillahirrahmanirrahim tak ada angka 1. Wad-Duha, fungsi bismillah di situ bukan sebagai bagian dari surat, tapi sebagai pemisah antara satu surat dengan surat berikutnya. Tapi menurut mazhab Syafi'i, walaupun membaca surat, tetap membaca basmalah. Makanya Syekh Abdul Rahman Sudais waktu datang ke Istiqlal, dia baca sampai habis. Ada rekamannya. Ada rekamannya. Banyak, saya kira banyak yang sudah dapat share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pas di ujung, walatallin amin. Dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai habis. Dia pakai mazhab Syafi'i. Buka tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir disebut mazhab Syafi'i tetap membaca basmalah pada ayat dan surat. Kalau ada yang tak baca, ya tak apa-apa, tidak wajib, tidak rukun, tidak syarat. Apakah karena surat yang dibaca si imam setelah Al-Fatihah di tengah-tengah ayat bukan di awal? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Saya dari Bekasi, semoga Ustaz sehat, begitu juga keluarga. Alhamdulillah jauh dari Bekasi, Jawa Barat. Alhamdulillah. Itu tentang hukum basmalah setelah Al-Fatihah. Saya takmir musholla di mana? Saya selalu diinterogasi salah satu jamaah masalah khilafiyah, zikir bersama, kunut, zikir jahar. Tapi saya bilang sama bapak itu, saya punya dalil dari buku Ustaz Somad 37 masalah populer. Bagaimana mendayapi orang seperti itu? Buat aja. Dua kemungkinan. Kalau tak bapak capek, dia capek. Lu aja. Sama dengan maulid. Buat aja. Buat. Kalau tak dia capek, kita capek. Kalau bapak capek, berhenti bapak. Kalau dia capek, dia berhenti. Kalau tak bapak mati, dia mati. Kalau dia mati, berhenti, bapak lanjut. Kalau bapak mati, berhenti, dia lanjut. Gitu aja. Tapi saya bilang, kemudian Ustaz dia juga mengkritik khilafiyah. Apa hukumnya setelah sholat membalikkan ke jamaah? Apa hukumnya setelah sholat membalikkan ke jamaah? Setelah sholat, Nabi menghadap dua. Hadis satu riwayat, Nabi menghadap ke samping. Buka buku saya 77 tanya jawab sholat. Kenapa Nabi menghadap ke samping? Karena sahabat ingin dapat barokah sebelah kanan. Nanti kalau ada nanya, anak ibu nanya, ma, itu imamnya kok ada ke samping? Rumah dia samping. Dia menghadap ke samping karena makmum ingin dapat barokah sebelah kanan. Kedua, Nabi menghadap ke jamaah. Kenapa Nabi menghadap ke jamaah? Nabi mau meriksa. Syahidun fulan, syahidun fulan, syahidun fulan. Manis fulan, manis fulan, manis fulan. Kenapa tak datang sholat? Dua-dua boleh. Asal jangan menungging aja lah dia habis sholat. Saya sebelum azan baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di akhirnya disebut ya karim. Kenapa ya karim? Karim artinya dermawan. Dermawan artinya pemberi. Ya karim, engkau maha pemberi. Kau berikanlah syafaat kepada Muhammad supaya dia bisa memberi syafaat kepada. Ya Karim, Allahumma innaka afuwun Karim. Kenapa Karim? Begitu banyak al-mutakabbir. Kenapa? Ya tak ya mutakabbir. Dipanggil sesuai dengan keinginan. Ya Karim, ya Hayyam Maha Dermawan, kasihlah aku. Saya zikir bersama. Jadi bagaimana doa yang sendiri dirubah menjadi bersama? Rabbana. Ini perlu khusus bahasa Arab sedikit. Tapi khusus untuk doa, nanti yang ragu-ragu minta tuliskan. Ustaz, kalau ini merubahnya bagaimana? Kalau ini Rabbana, jangan semua rohnya Rabbana langsung merubah. Ada beberapa kata Rabbana. Rabbana, jangan sebelumnya Rabbi. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya setelah azan baca doa dan diakhiri dengan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jawazu ihdaz zikri ghairil ma'zur ma lam yukhalifil ma'zur. Boleh membuat doa yang tidak ma'zur selama tidak bertentangan. Allahumma innaka 'afuwun karimun 'alimun 'azimun. Lalu kau tambah-tambah. selama tidak bertentangan. Kata Abdul Somad, bukan. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, menunjuk orang dengan berkata, kamu salah. Gimana menurut Pak Ustaz? Beretika tidak? Kamu salah. Memangnya kamu hakim? Nahnu du'at la qudat. Kita ini dai, ngajak orang, bukan hakim kemana-mana bawa palu. Kamu salah, kamu salah, kamu salah. Jangan-jangan kita katakan salah, rupanya dia betul. Selama masalah khilafiyah boleh mengatakan salah kalau memang betul salah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Al-Masih itu adalah Tuhan. Kamu salah, Al-Masih bukan Tuhan. Itu pun dengan beradab sopan santun. Dialog. Dialog pun ada sopan santun, tata krama, ada etika. Bukan main tunjuk pakai tangan kiri. Kamu salah. Saya pulang kampung dari Pekanbaru ke Ukui. Ukui, ujung Kampar, ujung Indragiri. Itu artinya. Selama seminggu, bolehkah saya menjamak sholat saya Pak Ustaz selama di sana? Kalau sudah azam dari awal aku pulang kampung seminggu, tak boleh. Kenapa? Karena sudah mukim musafir. Tapi kalau tidak ada, mau apa? Mau jual sawit. Berapa lama di sana? Tak tahu, tak berapa lama. Pokoknya sampai laku. Selama sampai laku boleh. Mana dalilnya? Nabi sholat qasar selama di Makkah 19 hari. Waktu Nabi pembebasan kota Makkah, itu dia qasar terus 19 hari. Kenapa boleh sampai 19 hari? Karena dia tak tahu pulangnya kapan. Bapak pergi ke Jakarta, urusan sama dirjen menteri. Dirjen tak pulang-pulang. Nama dirjennya Dirjen Toyib. Toyib tak pulang-pulang. Mohon maaf Pak Toyib. 2-3 hari tak pulang. Abang pulang kapan? Aku tak jelas minta pulang kapan Pak Dirjen belum pulang. Maka selama itu boleh qasar. Tapi kalau sudah 4 hari 4 malam, 4 hari 4 malam setelah itu pasti tak. Tapi kalau tak pasti boleh. Ini tentang masalah jamak qasar. Ini pasti saya urusan ke Ukui seminggu, maka tak boleh karena dia sudah mukim 4 hari 4 malam mukim. Di mana bisa kami baca Pak Ustaz? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ustaz saya ini sedang mengikuti tes terakhir di sebuah perusahaan. Mohon doa dari Ustaz dan jemaah. Mudah-mudahan lulus. Jangan lupa doa ibu. Saya kalau sudah tes-tes ini, ingat dulu tes PNS waktu masuk UIN. Ke ibu. Mak, dulu mak mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun. Tolong doakan kepada Allah supaya lulus. Doa ibu. Seperti doa Nabi kepada umatnya. Minta dia sholat tahajud malam. Sudah meninggal Pak Ustaz. Al-Falah. Adik ibu, kakak ibu, masyarakat ibu, sama macam ibu. Sambung silaturahim dengan keluarga. Dalam buku Semalam Hidup di Surga, Dr. Ain Al-Qarni, penerbit Himmah Jakarta Selatan, disebutkan setiap mukmin yang masuk ke dalam surga mempunyai 2 istri yang elok dan cantik. Memiliki 72 bidadari. Jika di dunia punya 1 istri, kemudian nanti punya 2 istri, dari mana berasal istri yang satu lagi itu Pak Ustaz? Apakah istri yang di dunia tersebut? Banyak ibu-ibu tak setuju dengan hadis-hadis tentang istri-istri. Ini saya sebutkan kronologisnya. Kenapa di ayat, di hadis banyak cerita tentang istri cantik, istri banyak? Karena orang Arab itu suka banyak. Bukan cuma Arab makannya kambing susu. Bukan macam kita ikan asin, ada unubi tubuh. Tidur. Itu pun 10 juga nak. Jadi orang Arab ini makanan, makanya Allah menjanjikan sesuai keinginan mereka. Tapi sebetulnya kenikmatan surga itu bagi ibu-ibu yang tak setuju istrinya punya banyak nanti di surga. Kenikmatan surga itu mala a'yunun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Tak pernah ditengok mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah terlintas di hati manusia. Itulah yang maksud. Nah, jadi model Habibi cinta mati dengan Ainun sampai keluar Ainun Habibi. Apakah mungkin nanti di surga tak ada yang lain, hanya Ainun saja? Iya, bisa jadi. Karena kenikmatan itu kan lain orang lain. Bagi filosofi, Socrates, Aristoteles, Demokritos, mereka tidak peduli kepada perempuan. Bagi mereka kenikmatan yang paling nikmat bukan perempuan. Lalu apa? Memandang Tuhan. Itu yang mereka paling penasaran. Bagi orang nikmat itu apa? Surga, ada taman-taman, ada air mengalir, ada buah-buahan. Tapi bagi filosof, bagi pemikir, dia tak penting lagi korma, anggur, dia tidak itu lagi. Kenikmatan yang paling nikmat apa? Wujuhun yawma'idhin nadhirah. Pada saat itu wajah berkilau. Kenapa wajah berkilau? Ila rabbiha nadhirah. Memandang Allah subhanahu. Itulah kenikmatan di atas kenikmatan. Jadi nikmat-nikmat ibu-ibu yang tak setuju tentang masalah poligami, jangan khawatir, dia akan tetap setia dengan ibu dan nanti akan muda cantik. Orang di surga itu umurnya 30, 31, 32, 33, 30, 33. Pak Ustaz, kenapa di surga itu orang muda semua? Kalau umur 70 masuk surga, apa mau dikunyah lagi? Mohon maaf Bapak Ibu yang muda. Tahun ketiga Dajjal keluar, maka bumi langit enggan mengeluarkan air dan tumbuh hingga terjadi kelaparan. Makanan orang beriman sama dengan penduduk langit selama dijelaskan oleh Rasulullah. Bagaimana dengan orang yang tak beriman kafir? Apakah mereka mati Pak Ustaz? Makanan orang beriman sama dengan penduduk langit. Makanan orang kafir, apakah mereka akan mati? Azab yang paling mengerikan adalah azab di akhir zaman. Makanya sebelum salam hadis riwayat Muslim, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Orang kafir mati kelaparan, tak mendapatkan sama sekali. Na'udzubillah. Kita minta supaya selamat dari itu semua. Apakah dengan membaca surat Al-Kahfi 10 ayat pertama bisa terbebas dari fitnah dajjal? Bagaimana cara dajjal bekerja mengkarui memurtadkan orang? Kerja dajjal sama kerja setan. Wala udillannahum, kusesatkan. Setelah sesat, wala umanniyannahum, dibuatnya macam tak sesat. Oh sesat? Enggak, saya tak sesat. Orang ketika sesat salah jalan, dia merasa tidak salah jalan. Ah masih di sini, padahal dia sudah putar-putar jauh. Berapa banyak Bapak Ibu yang pernah nyasar sesat, merasa tidak nyasar. Siapa yang buat wala udillannahum, wala umanniyannahum, wala amurannahum? Pertama aku sesatkan, aku buat dia merasa tidak sesat, akhirnya aku kendalikan dia lembu cucuk hidung. Yarik sana, tarik sini, tarik sini. Sampai akhirnya dia menjadi setan. Na'udzubillah. Menyelamatkan diri dari setan, malam Jumat baca Al-Kahfi. Hafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi sebelum salam baca doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Amalan apa yang bisa mendekatkan diri kita untuk tidak ikut terpengaruh kilat dajjal? Sudah terjawab. Ikuti sunnah-sunnah Nabi. Salat berjamaah, berzikir tak berhenti, baca Quran, salat-salat sunnah. Bagaimana dengan kaum kafir saat kedatangan dajjal? Apakah mereka banyak yang mati karena terjadinya kemarau yang berkepanjangan? Orang kafir akan menjadi pengikut dajjal karena mereka tak dapat membedakan mana al-masih asli dengan al-masih dajjal. Ditunjuknya langit, ya sama emkiri turun hujan, turun. Ditunjuknya bumi, ya arti umputi, tumbuh tanaman, hijau. Ya mayit, kum, orang mati, bangkit, bangkit. Dia tak bisa membedakan. Tapi orang beriman bisa membedakan. Sekarang, jangankan dajjal, membedakan yang hak yang batil saja sekarang banyak orang bingung. Makanya alhamdulillah dengan munculnya Ahok itu, Allah menunjukkan mana hak, mana batil, mana parade. Setelah diruqyah tanggal 212, muncul setan-setan di tanggal 412. Ubaid bin Mahmud, pemimpin Bani Fatimiyah, yang merupakan seorang Yahudi yang sangat benci Islam. Bani Fatimiyah menyumbul erat dengan Syiah Karamitah. Apakah yang merayakan pertama kaum maulid? Tentang maulid yang pertama kali yang merayakannya adalah Khalifah Muqtikin. Buka videonya, pengajiannya tahun lalu di masjid depan baterai R Nurul Islam Kakap. Videonya masih ada sampai sekarang di YouTube. Sudah kita kaji. Siapakah yang maulid pertama kali? Bukan Syiah Fatimiyah, Muqtikin. Ada di situ. Dia potongkan kambing 1000 ekor, manisan-manisan beribu-ribu piring. Siapa yang menceritakan ini? Al-Hafiz. Al-Hafiz 200 ribu hadis di kepala Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Apa kata dia? Hafiztu mi'atai alf hadis. Aku hafal 200 ribu hadis. Bagaimana sejarah terbentuknya maulid Nabi pertama kali Pak Ustaz? Sudah terjawab. Apakah maulid Nabi itu bid'ah? Baca, download La ilaha illallah. Tinggal nonton aja. Dituliskan bukunya sudah. Dituliskan di YouTube, diceramahkan sudah. Ketahuan tak punya paket 4 giga. Belilah. Bagaimana menjelaskan kepada teman? Tak usah jelaskan kepada teman. Tinggal bukakan saja. Somat maulid enter. Somat maulid enter. Nah, download ya. Saya pergi ke Tembilahan, saya pergi ke Sibolga, saya pergi ke Aceh, Maulabo, saya pergi ke Jakarta, saya pergi ke Kalimantan. Banyak jamaah. Sudah saya download ceramah Ustaz. Yang kemarin ini, saya download ceramah Ustaz 180 judul. Ini dia Ustaz. 180 judul, saya masukkan ke sini, saya bagikan ke kampung saya. Saya izin ya Pak Ustaz. Iyalah, udah dibuat apa lagi? Bagaimana menjelaskan kepada teman yang tidak tahu saya jelaskan? Download aja banyak-banyak, kasih sama dia. Pertanyaan apa yang harus kita berikan kepada teman orang-orang yang sedikit mengatakan bid'ah? Kasih hadiah dia banyak. Kasih sini, kasih buku, kasih sini, kasih buku. Dicampakkannya Pak Ustaz. Mudah-mudahan pahalanya sampai. Insya Allah. Berikan doa supaya dia mendapatkan hidayah. Adakah kitab yang membolehkan tentang maulid Nabi? Mohon penjelasannya. Al-Hawi lil-Fatawi. Lengkap dari lalilis. Tonton aja lah. Lengkap semuanya-banyak. Apa yang sudah meninggal? Orang yang sudah meninggal mengetahui amal perbuatan keluarganya masih hidup dia. Ditunjukkan Allah live. Amal anaknya, amal istrinya ditonton. Ini amal anak. Tengok, sedang memakai narkoba dia. Sedang mabuk, sedang dugem dia. Dugem, duduk sambil gemetar. Bagaimana kita menonton YouTube begitu lah. Makanya anak-anak, tapi betapa senangnya hati kita nampak kita anak itu dulu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah makna qurrata ayun, sejuk dipandang mata. Sejuk mata di menengok anak pakai jilbab panjang. Sejuk mata menengok anak pakai jubah putih berdoa Rabbighfirli wali walidayya. Bisa kita tengok. Mudah-mudahan anak kita soleh-soleh. Insyaallah. Amin. Apakah ahli kubur mengetahui kedatangan kita ketika kita berziarah? Ya. Kitab yang paling lengkap tentang alam barzakh dua. Yang pertama kitab Ar-Ruh. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sudah dibedah di bawah 4 tahun yang lalu dengan Dr. Mustafa Umar. Ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Kitab yang kedua At-Tazkirah. At-Tazkirah. Penulisnya Imam Al-Qurtubi. Dua-dua sudah terjemah bahasa Indonesia. Bagus. Bagaimana ziarah kubur yang sesuai syariat? Sampai ke kubur, baca salam. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minin. Wa inna insya'allahu bikum lahumun. Yarhamullahul mustaqdimina wal mustaqdirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Dalam kitab At-Tazkirah dianjurkan baca Qul huwallah, Qul huwal falaq, Qul huwal binas, Al-Fatihah. Dihadiahkan ke makam. Allahumma awsil thawaba ma qara'tu. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan ini kepada almarhum. Tujuan ziarah itu untuk apa? Tiga. Turiqul qulub, melembutkan hati. Tadma'ul a'in, menetes air mata. Tuzakkirul maut, mengingatkan mati. Ingat mati, menetes air mata, lembut hati. Jangan sampai orang ngomong ke kita, itu rajin sholat, rajin puasa, tapi lalang kubur ayahnya setinggi toga. Tak pernah ziarah, tak pernah kulit, tak pernah ingat mati. Apa itu syubhat, Pak Ustaz? Syubhat diambil dari kata syabah. Syabah artinya mirip. Tadi saya nengok ada orang mirip Ustaz Somad tadi. Pakai kau, pakai baju kemeja, tapi tak pakai peci. Siapa itu? Saya itu. Yang kau tengok itu tadi saya. Oh, Ustaz. Mirip. Maka syubhat artinya membuat sesuatu yang mirip, samar-samar. Macam Ustaz tadi. Macam Ustaz. Tapi tidak Ustaz. Siapa dia? Ustaz Haritani. Ustaz Ahok. Makanya sudah ada himbauan jangan pakai peci hitam. Karena Ahok dengan Haritanu pakai peci hitam. Saya masih juga pakai peci hitam. Kenapa? Karena Buya Hamka pakai peci hitam. Imam Masjid Istiqlal dulu, Syekh Ustadz Ali Mustafa yang aku pakai peci hitam. Jadi kalau masalah peci hitam, peci putih dipermasalahkan orangnya. Jangan peci. Bagi yang pakai peci putih, pakai. Tapi jangan samakan saya sama Haritanu semua. Apakah boleh wudhu dalam keadaan telanjang, Pak Ustadz? Berwudhu pakai kain, pakai yanduk. Ada itu tata krama sopan satu. Jadi kalau ada orang berwudhu tak pakai kain, sah. Mandi dia di kolam renang, kolam itu punya dia. Tak ada orang menengok, dia sendiri. Niat dia, nama itu Rafa'ala Hadis Al-Fatihah Al-Fatihah. Plum, sah. Tapi katanya mesti wajah dulu, tangan dulu. Itu mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki. Syafi'i, Hambali, Maliki. Jika kau cuma la salat di bawah silu yuhaku, baik dia kau bilal marafik, wamsahu biru usikum, wahar jula kau bilal itu Hambali Maliki Syafi'i. Kalau Hanafi tak mesti berurutan. Habis dia mandi, nyemplung dia sekali lagi. Nama itu Rafa'ul Hadis Allah Subhanahu Wataala. Sholat di bawah silu yuhaku, baik dia kau sah. Karena tak mesti berurutan. Tak ada orang nengok. Tapi tak afdal. Cerita sah tak sah? Cerita afdal tak afdal. Pakai kain, pakai sarung. Ada adab kepada Allah Ta'ala. Ada adab kepada para malaikat. Apakah Yasin, Toha, itu nama Nabi SAW? Salatullah, salamu Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Hadis Nabi Toha Yasin wal Quranil Hakim innaka ka engkau engkau wahai Yasin. Siapa Yasin? Muhammad sallallahu Toha ma anzalna alaika ka Toha wahai Toha kuturunkan Quran ini kepada engkau wahai Toha. Siapa Toha? Muhammad. Ana Ahmad. Ana Muhammad. Ahmad dia juga yahti min ba'di ismuhu Ahmad. Surat As-Saff dia juga. Jangan mau dibohongi. Nabi kamu siapa? Muhammad. Ah, Muhammad nabi lama, ada nabi yang baru nih Ahmad. Siapa? Ahmad Musadi. Ahmad dia, Muhammad dia. Siapa lagi? Al-Hami dia, Al-Aqib dia, Al-Hashir dia. Oh, dia Yasin pun dia. Yasin sallallahu alaihi wasallam. Duh, kenapa kau berselawat? Nama nabi. Bu'adan liman dzukirta walam yusalli alaika. Celakalah dia ketika disebut namanya dia tak mau berselawat. Yasin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selesai salat subuh di masjid. Subuh di masjid dikunci lalu saya duduk di emperan sampai waktu syuruk. Apakah saya dapat waktu syuruk? Ya. Marah betul ini dikunci. Mungkin karena banyaknya kotak infak yang dilarikan maling. Hati-hati Bapak, jangan diintip mereka disangkanya Bapak muncul. Sebagai guru laki-laki, apakah boleh bersalaman dengan murid perempuan? No, no, no. Murid perempuan. Ustaz selama mengajar di UIN pernah megang tangan perempuan. Sejak mengajar di UIN 2008 sampai hari ini belum pernah tangan mahasiswi di UIN itu saya pegang salamannya. Apa ya? Kalau salaman? Pas baru pulang dari Maroko, sedang muda-mudanya, sedang ganteng-gantengnya gitu. Datanglah mahasiswi cantik, Pak. Masyaallah. Ayyutaina ala ra'si ahadikum, ditusukkan paku dari neraka ke kepala kamu, ke tapak tangan lebih baik daripada kau sentuh tangan perempuan yang tak mahu. Hati-hati. Guru, sudah macam anak saya. Sudah macam anak saya. Berapa banyak dari macam menjadi macam-macam. Hati-hati. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat di pelaku, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Saya bertanya, apa betul sebelum pasukan Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota Konstantinopel, mereka melaksanakan sholat Jumat berjamaah sepanjang 4 km atau mereka hanya melaksanakan sholat fardu saja? Saya tak tahu riwayat ini. Entah mereka sholat jamaah atau entah sholat fardu. Yang penting video tentang sholat berjamaah di jalan sudah saya keluarkan videonya, direkam oleh Ustadz Dayat. Lokasi rekamnya di belakang ini. Saking banyaknya pertanyaan, apa hukum sholat di jalan, apa sholat di jalan, apa sholat di jalan, akhirnya di share. Bapak ibu sudah mendownload videonya bagi. Maka kalau ada yang nanya saya, sholat berjamaah mesti sholat Jumat, boleh di jalan dalam kasus tertentu. Yang tidak membolehkan mazhab satu saja, mazhab Maliki. Alhamdulillah 212 kemarin menjadi syiar. Sekarang kita bangga menjadi muslim Indonesia. Kemarin yang jamaah banyak itu mana? Indonesia. Insyaallah nanti saya kalau pergi umrah, dari mana? Indonesia. Yang kemarin yang 212 itu. Pak Ustaz, pada saat para sahabat mengumpulkan lembaran-lembaran Quran jadi satu buku, ada pedoman, apa pedoman mereka menentukan urutan-urutan susunan itu Pak Ustaz? Misalnya surat Al-Fatihah di awal. Sebelum Nabi meninggal, sahabat itu sudah hafal Quran dan hafalannya bukan acak kadut, kacau balau, pontang panting, lintang, kukang, tunggang, langgang. Susunan Al-Quran itu Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ma'idah, An-Nisa, Al-Ma'idah. Sudah tersusun rapi sampai akhir. Jadi mereka sudah ada dalam hafalannya. Kenapa dibukukan? Meninggal 70 penghafal Quran ketika memerangi Nabi palsu namanya Musailamah Al-Kazab, nama kampungnya Yamamah. Itu kronologisnya. Maka yang 70 penghafal Quran itu hafalannya sama. Jangan bayangkan ini hafalannya pontang panting, ini hafalannya Al-Baqarah dulu, ini hafalannya An-Nisa. Bukan begitu. Jadi susunannya sebelum Nabi meninggal sudah tersusun rapi. Tim yang disusun oleh Abu Bakar dan Umar, diketuai oleh Ubay bin Ka'ab, sekretarisnya Zaid bin Sabit, itu menyusun bukan mereka. Jadi jangan katakan ini Quran ini yang menyusunnya ini Zaid bin Sabit, ini akal-akalan Ubay. Bukan. Mereka menyusunnya dari susunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca buku Tarikh Al-Quran, sejarah Al-Quran. Nama penulisnya Syekh Abdul Sabur Syahin, sudah meninggal. Khatib di Masjid Amr bin As, Masjid Kayu. Ustaz, apa hukum menjual alat musik seperti gitar? Kalau barang itu haram, haram menjualnya, haram duitnya. Jual anjing, haram duitnya, haram. Nah, gitar itu haram apa halal? Gitar haram, suling haram. Hadis-hadis yang mengharamkan alat musik dhaif tak bisa jadi dalil hukum. Begitu kata Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab Fikih Musik. Maka orang yang jual gitar, ya tak apa-apa. Gitar itu kan haram, tergantung dipakainya untuk apa. Kalau gitar haram, HP juga haram. Karena HP bisa halal, bisa haram. Gitar haram, bisa jadi halal. Rasul menyuruh kita menghormati, nah, salah pelajaran kita. Menyantuni anak yatim, masalah. Ini sekedar alat, ini sekedar alat, sama macam alat perbana, sama macam keyboard. Nah, ini tentang masalah alat-alat musik. Buka Fikih Musik sudah bahasa Indonesia, diterjemahkan oleh Gib Gemah Insani Press. Saya pernah menjadi makmum masbuk pada sholat berjamaah di masjid. Saat itu sholat pertama sudah penuh, kemudian sholat kedua ada jemaah yang mengisinya sekitar 5 orang, tapi mereka berada di sebelah kanan imam, diisinya dari sudut sana. Tidak pos di belakang imam, tapi saya tidak ikut sholat mereka dan saya ambil sholat pos di belakang imam. Apakah sholat jemaah saya sah? Sholat jemaah bapak yang dapat pahala jemaah. Kalau sholat kedua, di mana mulai? Pos di belakang imam. Adapun yang datang samping itu terserah, mau ke kanan mau ke kiri sampai penuh. Adapun yang mulai dari kanan, dia tidak dapat pahala sholat berjamaah karena shofnya putus. Di mana bisa kami lihat ini? Fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah, Syekh Dr. Abdullah Al-Faqih. Syekh Dr. Abdullah Al-Faqih, Fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah. Dari mana memulai shof? Dari belakang. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Hadis Nabi, mulai shof dari belakang. Pak Ustaz, apa betul pada tahun 475 1000 di Baghdad pada saat Abu Qasim Al-Bakri Al-Ash'ari, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, diundang untuk memberikan ceramah di Masjid Nizamiyah, dia banyak mencela dan menyudutkan kaum Hambali sehingga hal tersebut membuat kaum mazhab Hambali marah dan terjadi bentrokan fisik antara kedua mazhab? Tolong Pak Ustaz jelaskan. Apa yang terjadi tentang konflik mazhab antara Hambali ekstrim dengan Syafi'i ekstrim sampai pukul-pukulan di Baghdad ketika lewat yang bermazhab Hambali tangkap pukul? Itu tidak layak untuk dikonsumsi karena itu masalahnya bukan murni masalah mazhab tapi ada unsur politik. Jadi kalau kelahi antara orang NU Muhammadiyah itu bukan karena NU-nya tapi karena unsur partai politik kepentingan, dan itu kasuistik, bukan bagian dari ajaran Islam dan bukan bagian dari sejarah Islam. Jadi mesti diluruskan. Nanti adik-adik mungkin boleh jadi orang Kristen yang rajin membaca, jangan lupa mereka yang belajar Islam bukan dari Islam saja, ada orang belajar Islam untuk mencari kelemahan-kelemahan Islam, dan itu bukan bagian sejarah Islam, itu adalah perbuatan orang yang jahil. Akan ada umat di akhir zaman namanya Muhammad bin Idris, lebih jahat dari iblis. Itu hadis palsu. Yang buat siapa? Hanafi ekstrim. Konflik. Akan ada umat namanya Muhammad bin Idris, adharu min iblis. Muhammad bin Idris itu Imam Syafi'i. Lalu kita katakan orang Islam itu jahat. Bukan, oknum jahat. Sama kita pulang nanti sendal hilang. Nauzubillah, bukan pula hanta hilang. Anda hilang, apa kita katakan? Ini sejarah umat Islam, dulu pernah umat Islam berkuasa dan banyak sendal hilang-hilang. Bukan, itu kasus. InsyaAllah, tak banyak lewat. Siapa Syekh Albani? Syekh Albani dari Askudra. Askudra itu Albania. Karena tekanan di Albania, Albania itu Islam tapi komunismenya Eropa Timur. Akhirnya bapaknya pindah ke Damaskus, Suriah. Syekh Albani menjaga perpustakaan Az-Zahiriyah. Di perpustakaan itu orangnya cerdas, banyak baca buku. Makanya dia tulis di hadis sahih dhaif, sahih dhaif, sahih dhaif. Makanya kalau baca kitab-kitab hadis, disahihkan Albani, dhaifkan Albani. Dia ulama tapi dia juga manusia biasa, mungkin dia ada kekurangan. Saya tidak menerima mahasiswa kalau dia buat skripsi disahihkan oleh Albani. Saya bukan anti Syekh Albani, bandingkan dengan pendapat Syekh Shu'aib Al-Arnaut. Syekh Al-Arnaut bandingkan dengan Syekh Muhammad Mustafa Al-Azhari. Haram enggak olahraga main bola celana pendek? Haram. Paha, lutut, aurat, haram, enggak boleh. Kalau mau main bola, tutup dengan celana karet, tutup sampai lutut, habis itu pakai celana pendek. Oke, bagi laki-laki, perempuan tertutup. Apakah anak yang sebelum menikah dapat warisan dari ibunya? Ya, anak lahir maka dia dapat warisan dari ibunya karena nisbatnya ke ibunya. Hamil nikah tak dapat dari bapaknya karena dia bukan anak bapaknya. Gennya Pak Ustaz, gen tak laku dalam Islam. Al-waladu lil firash, hadis riwayat Muslim. Al-waladu lil firash, nisbat anak dinisbatkan kepada bapak setelah akad. Adapun hamil sebelum akad tak dia. Makin lama makin pusing Ustaz melihat tingkah-tingkah Ustaz-Ustaz yang suci bilang, siapa sebenarnya ulama yang mereka ikuti Ustaz? Ulama yang salah atau mereka? Ini bukan musuh kita. Musuh kita sekarang adalah orang Kristen yang ingin ekstrim membunuh orang Islam. Musuh kita adalah orang Yahudi. Orang Kristen yang baik pun bukan musuh kita. Mereka kafir zimmi. Tapi yang ekstrim, yang jahat, yang membabi buta, itu yang musuh kita. Nah, jadi jangan sampai salah memilih musuh. Mereka jahat, mereka aniaya. Mereka katakan Abdul Somai, mereka katakan Somad, Ustaz tak betul. Saya tak pernah membalas macam-macam. Banyak kerja lain lagi. Banyak kerja lain. Jangan habiskan energi itu. Itu kecil. Tak ada apa-apa. Saya datang pertemuan jamaah tabligh di Kubang. Berkumpul 20 ribu orang. Pas pertemuan dengan ulama-ulamanya saya tanya, ini ada video ceramah. Apa kata mereka? Kelompok yang paling tersesat terbesar di dunia adalah jamaah tabligh. Tak marah kalian? Ketawa-ketawa aja saya. Ini bukan musuh kita. Musuh kita setan. Ini kawan kita. Cuma agak degil sih. Di akhir zaman Dajjal akan turun. Apakah Dajjal bisa datang di Sumatera? Cucu cicitnya udah sampai. Apa cirinya? Kata dia baik, rupanya tak baik. Kata dia tak baik, rupanya baik. Itu ciri Dajjal. Nampaknya baik, casingnya Ustaz. Casingnya Ustaz, signalnya setan, Dajjal. Tabligh Akbar setelah 13 Desember, Selasa 13 Desember, Musalla Babus Salam, Jalan Serayu, Labu Baru. Jangan lupa, Abu Somad. Sudah dua kali pengumumannya. Khawatir mereka karena musalla takut tak datang. Saya mempunyai aplikasi Quran Digital HP. Apakah saya boleh membawanya ke WC? Gambar apa nih? Gambar menara saya buat. Boleh. Tapi ketika muncul aplikasi ayat Quran, surat Al-Hajj, ayat, ini tak boleh. Ini tak boleh hidup dalam WC. Maka dia di dalam boleh, tapi jangan muncul dia. Begitu juga dengan suara. Suara MP3 ngaji, tak boleh. Maka jangan jadikan dia sebagai nada dering. Karena nanti masuk WC berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam WC. Tak boleh. Tapi kalau dia di dalam, tak muncul gambarnya, tak muncul suaranya, boleh. Kalau ada orang tetap melarang, haram, tak boleh. Berarti dia kalau mau masuk WC, buka isi otaknya, tinggalkan di pintu. Ini kan walaupun tak 30, juz insya Allah juz 30 kan ada di dalam. Ada, tapi tak berbunyi dia. Kalau berbunyi baru haram. Kalau tak berbunyi, tinggalkan pintu. Mengapa surat Taubah ditulis tanpa bacaan basmalah? Surat Taubah itu ancaman. Bara'atum minallah. Allah berlepas diri. Kalau ingin kafir, fasihu fil ardi arba'ata ashurin. Kalian cuma dikasih waktu 4 bulan. Silakan berjalan di atas muka bumi. Habis ini, awas. Kalau ancaman tak layak diawali bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau ada orang memulai dengan bismillah, haram hukum. Tak boleh. Kenapa? Karena isinya ancaman, tak sesuai dengan isi bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya masih SMA. Masih. Saya selalu mengusahakan untuk sholat berjamaah. Saya selalu bermain bersama teman-teman pada malam libur. Saya masih suka mendengarkan musik. Apakah saya termasuk orang fasik? Berubahlah. Ganti musik-musik itu menjadi musik religi. Musik apa Pak Ustaz? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Gantilah nada deringnya itu. Belakangan ini saya suka memposting ceramah-ceramah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz Khalid Basalamah, Ustaz Syafiq Reza. Nah, itu dua kubu yang bertolak belakang. Dan murattal dari kori-kori internasional Instagram teman-teman. Alhamdulillah. sudah ada teman saya bilang saya ikut anggota ISIS. Oh, andai saya disuruh muda lagi, tak sanggup saya, saking beratnya. Coba lihat ini. Dulu zaman saya orang kalau sholat tak ada dituduh ISIS. Kalau kami dulu muda sholat paling-paling kata orang, Mak, mana? Masjid Pak, hati-hati ya. Orang sering masjid cepat mati biasanya. Tapi sekarang coba tengok, karena dia ke masjid dituduh ISIS. Dituduh berapa banyak adik-adik rohis kita dituduh ekstrim. Maka mereka istiqomah. Tujuh yang dapat naungan nanti pada hari akhirat, tak ada naungan kecuali dengan Allah. Siapa di antaranya? Syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam lindungan ibadah kepada Allah. Anak muda istiqamah. Kita yang tua-tua, kita bantu mereka untuk istiqamah. Seandainya masa muda kita dulu tak sempat, jangan sampai anak muda kita kita tak lampai lalai. Maka buatkan pengajian. Alhamdulillah, anak-anak muda datang tetap kalian istiqamah terus. Nama pengajiannya Saturday Night. Nah, ini khusus anak muda. Saya belum pernah ikut lagi, karena saya dianggap sudah tua. Istri saya tengah mengandung. Alhamdulillah, selamat. Barakallahu fiik. Beberapa hari yang lalu saya lihat salah seorang qori Riau mengupload video anak Ustaz Haziq sedang tilawah. Suara tinggi hingga lembut, mereka mengungkap perasaan bangga dan kagum terhadap anak Ustaz. Jadi alu, bukan anak saya mungkin itu. Bagaimana mendidik anak bisa seperti itu Ustaz? Saya ikut merasa bangga dan ingin anak saya seperti anak Ustaz, karena insya Allah saya sebentar lagi menjadi calon ayah. Tanyalah Ustaz Murtado yang anaknya sudah hafal sekian banyak Quran. Tanya Ustaz Mustafa Umar yang anaknya sudah berhasil sampai di Gontor. Tanya Ustaz. Nah, jadi menengok itu yang sudah hebat-hebat berhasil. Saya ingin jadi Ustaz. Jangan. Inginnya jadi Buya Hamka, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syakram. Kalau pasang-pasang harga tinggi, 100. Itu dapat 90, alhamdulillah. Ini targetnya 10. Salah pasang. Ustaz jelaskan adab jika mengambil wuduk di kamar mandi yang ada klosetnya. Apa harus dibuka pembatas antara WC dan ruang? Larangan berwudu di kamar mandi yang ada WC-nya, karena dikhawatirkan memerci air itu, lalu kemudian datang was-was. Kaki kau tadi kena najis, kaki kau kena najis, kaki kau kena najis, kaki kau kena najis, kata setan. Maka kita dianjurkan pakai selop, pakai sendal teropah kayu Jepang, supaya kaki tak menempel ke lantai. Anjuran baik itu pertama. Kemudian tidak menyebut nama Allah. Kalau seandainya di kamar mandi itu punya WC, tidak menyebut nama Allah. Bismillah, no, dalam hati saja. Berdoanya nanti di luar. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadika shalihin. Jangan ambil dari air bak, bisa jadi baknya kecil. Bak yang dua gulah itu 60 cm ke atas, 60 cm ke samping. Lewatkan sedikit. Tapi kalau cuma sekedar ember kecil, jangan. Maka buatkan ember satu lagi khusus untuk menampung air. Mana tahu nanti mati lampu. Tapi kalau bagus, pakai keran. Tampung. Jangan dari keran itu. Mubazir, banyak air tumpah. Lebih banyak yang tumpah daripada dipakai. Mubazir. Tampung pakai gayung. Cara menyiramkannya bosan. Betul. Peringatan Maulid Nabi, Masjid Paripurna, Raudhatus Shalihin, Bukit Barisan, Haji Abdul Somad, 11 Desember. Ahad malam Senin, 11 Desember, Ba'da Maghrib. Kita sudah tak pengajian 3 bulan. 3 bulan sudah tak ke Masjid Raudhatus Shalihin. Umur cucu 1 hari, apakah wajib diakikahkan? Kalau ada orang anaknya cucunya meninggal, sudah ditiupkan roh, apa hukumnya diakikahkan? Mubah, boleh. Anak saya meninggal, Pak Ustaz, umurnya baru sekian bulan. Berapa umurnya? 5 bulan dalam kandungan. 4 bulan. Yujma'u khalqu fi batni ummi 40 yawma nutfah, 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari dalam bentuk alaqah, 40 hari dalam bentuk mudghah, air, darah, daging, 120 hari, 4 bulan. Setelah itu meninggal, yang sudah ditiupkan roh masuk roh ke dalam jasad, maka diakikahkan, hukumnya mubah. Begitu fatwa Syekh Ibnu Utsaimin. Datang orang bertanya, "Boleh enggak, Syekh?" "Boleh, mubah. Terhitung sebagai sedekah." Ustaz, saya punya anak laki-laki, dia sudah menikah, punya anak 4 orang, tapi dia tak serumah dengan istrinya, sudah hampir 2 tahun. Saya sudah tanyakan, apakah saya selaku orang tua berdosa membiarkan cucu saya itu karena saya tak bisa membantu nafkahnya? Bantu, kasih nafkahnya, kirimkan transfer bank, bantu. Kewajiban orang tuanya itu memberi. Kalau orang tuanya tak sanggup, maka ayah, wali. Saya punya anak laki-laki, punya cucu laki-laki. Wali, siapa wali itu? Siapa wali itu? Ayah. Kalau tak ada ayah, datuk. Siapa lagi? Abang. Kalau tak abang, adik. Siapa lagi? Paman, abang ayah atau adik ayah. Itu wali bertanggungjawab di hadapan Allah akan dituntut. Dalam kegiatan sehari-hari, apa saja yang disunatkan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Iza akala ahadukum faliakul biyaminih. Kalau kamu makan, makan pakai tangan kanan. Wa iza syariba ahadukum faliasyrab biyaminih. Minum pakai tangan kanan. Fa inna syaitana yakulu bishimalih. Karena setan makan pakai tangan kiri. Wa yasyrabu bishimalih. Minum pakai tangan kiri. Akan. Adapun mengambil uang, itu adat kita orang Melayu. Kalau Mesir biasa saja mereka ngambil tangan kiri. Ngambil barang, jualan. Tapi adat ini baik, adat istiadat kita yang sudah baik pakai tangan kanan, menunjuk begini, itu bagus. Karena ada adat-adat itu yang boleh diamalkan, namanya urf. Adat yang diamalkan sesuai syariat namanya urf. Al-adatu muhakkamatun, adat bahkan bisa jadi hukum. Kalau adat itu baik, adat jahiliyah kan. Kertas terakhir. Ada teman saya punya utang, lalu dia tak punya uang untuk bayar. Dia memberikan surat tanah untuk digadaikan ke bank. Apakah saya dosa Pak Ustaz? Dia menggadaikan surat tanah karena untuk bayar utang. Saya jual beras. Jual beras. Tiba-tiba datang si Manung Khalid mau beli beras saya. Apakah perlu saya tanya, si Manung Khalid, duit kau ini tadi dari jual babi apa jual anjing apa jual biawak? Saya tidak perlu tahu dia dapat duit dari mana. Karena yang penting itu saya jual beras. Bapak punya toko, jual semen. Datang orang beli, bapak tak perlu tahu. Pak, bapak mau beli semen ya? Iya, duit bapak ini hasil korupsi apa hasil sogok ini? Tak perlu tahu, karena bapak jual semen. Semen itu halal. Semen halal. Begitu juga dia ini. Bapak kan punya uang, iya. Dia mesti bayar. Masalah dia ngomong aku mesti gak. Itu urusan yang dia, urusan yang penting utang dia bayar. Nah, ini mesti jelas. Kalau tidak nanti kemerempet kemana-mana. Ya mesti bayar utang dia. Masalah dia dapat dari mana, itu urusan dia. Saya ini harus ini, itu urusan ini. Yang penting utang dia bayar. Kalau dia tak bayar, roh itu gantung gantung. Dia digentayangan dari langit dan dunia. Tak diterima. Sampai-sampai orang mati syahid. Orang mati syahid. Sampai-sampai mati syahid yang tidak diazab kubur, yang tak merasakan sakratul maut, tidak dihisab. Tapi kalau dia tak bayar utang, apa kata Nabi? Ilat dair, kecuali utang. Ayat yang paling panjang dalam Quran tentang utang. Maka bayarlah utang. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih. Saya insya Allah janji jam 8 ini akad nikah. Akad nikah orang. Memberitahu siap di Hotel Aryaduta. Jangan-jangan teleponnya sudah masuk berkali-kali dari tadi. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa rabbil alamin. Sahabat, tetangga, kawan kita yang mau lulus dari ada yang meninggal dunia, kita doakan mereka ala hazihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين لا تدع لنا ذنبا الا غفرته segala dosa kami ampunkanlah ya Allah wala aiban illa satarta segala aib cacat kami tutupilah ya Allah wala maridan illa syafaita saudara kami yang sakit sembuhkan ya Allah wala maitan illa rahimta yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayang kepada mereka ya Allah wala hajatan min hawaijid dunia segala hajat dunia dan akhirat wala muntahinan illa najjahtah yang sedang diuji yang sedang ujian tolong engkau luluskan ya Allah wala hajatan min hawaiji dunia wal akhirah laka ridha wala nafiha salah segala hajat dunia dan akhirat baik hajat itu bagi kami dan engkau ridha pada hajat itu illa qadaita hawaisantaha mudahkanlah tunaikanlah ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.